Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala al imam al mujaddid asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab as-saniyatu al-amalu bihi, as-salisatu ad-da'watu ilaih, ar-rabi'atu as-sabru ala al-adha' fihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, setelah menjelaskan wajiban pertama yang kita harus pelajari secara fardu ain, baik pria wanita, kaya miskin, tua muda, yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal Al-Islam, yang itu merupakan pertanyaan di kubur. Maka yang kedua yang wajib kita, ya, yang wajib kita terapkan adalah al-amalu bih, mengamalkannya. Mengamalkan apa? Mengamalkan konsekuensi dari mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Kemudian setelah beramal, ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya, menyampaikannya. Ar-rabi'atu yang keempat, as-sabru 'alal adha' fihi. Bersabar atas gangguan, ya, di dalam dakwah tersebut. Nah, fadhil Syekh Abdul Majid dibaca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siro'uha Haram syafi'uha Sak'yuha Sak'yuha Haram syafi'uha Haram istisqa'uha. Baik, barakallahu fiik. Ya. Syekh Shalih al-Syekh menjelaskan al-mas'alatul asaniyatu al-amalu bih. Permasalahan yang kedua, mengamalkannya. Mengamalkan ilmu tadi. Ilmu yang disebutkan oleh Syekh yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ini penting. Ya. Menjalankan konsekuensi dari mengenal Allah, yaitu dengan menerapkan syariat Allah. Beribadah pada Allah dengan penuh mahabbah, kecintaan, ta'zim, pengagungan, dengan penuh azzul, perendahan diri di hadapan Allah, dengan penuh khauf, takut kepada Allah, dan roja, berharap kepada Allah. Mengenal Nabi-Nya, maka mengenal Nabi-Nya. Oleh karena itu, kalau mengenal Nabi-Nya, yaitu kita mengenal beliau adalah Muhammad SAW, hamba Allah dan Rasul-Nya. Mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah, membenarkan apa yang beliau sabdakan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui syariat yang beliau syariatkan, yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa. Ya, mengamalkan konsekuensi Islam, ya, mengamalkan konsekuensi dari mengenal Islam dengan dalil-dalil, yaitu kita pelajari Islam ini, kita amalkan Islam, ya, secara totalitas, udkhulu fis-silmi kaffah, secara totalitas, semampu kita tentunya, terkait larangan kita tinggalkan, terkait perintah kita lakukan semampunya, dan kita berislam berdasarkan adillah dalil-dalil, bukan berdasarkan katanya-katanya, dari sononya, adat istiadat, sudah turun-menurun, ya, dan seterusnya. Baik, kata Syekh Shalih al-Syekh, al-amalu bil ilmi minhuma tarkuhu kufrun. Mengamalkan ilmu, ada di antaranya, kalau ditinggalkan, artinya tidak diamalkan, itu menyebabkan kekufuran. Nah di sini kalau kita tidak mengamalkan dari konsekuensi mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, ini konsekuensinya sangat berat sekali. Ya, nah tidak mengamalkan ilmu konsekuensinya ada yang kekufuran, wa minhum ma tarkuhu maksiatun. Ada yang hanya berupa maksiat, wa minhum ma tarkuhu makruhun, wa minhum ma tarkuhu mubahun. Ada yang makruh, ada yang mubah. Tergantung ilmu apa. Ya, kalau ilmu tauhid ditinggalkan ya kufur. Begitu. Wa bayanu dzalika, penjelasan mengenai hal ini, annal ilma yanqasimu, kata Syekh. Bahwasanya ilmu itu terbagi-bagi. Fal ilmu bitauhidi, maka misalkan ilmu tentang tauhid, bi annallaha azza wajal huwa almustahiqqu lil ibadati wahdah, bahwa Allah, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang berhak untuk diberikan ibadah hanya kepadanya. Nah, ini enggak bisa kita tidak tahu. Ya, enggak boleh, enggak bisa. Maka tidak sah keislaman seseorang yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat namun dia enggak tahu bahwa Allah lah yang berhak diberikan ibadah. Enggak bisa. Ya, dan seorang kalau mati di atas keyakinan ini, yaitu dia mengetahui tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah, maka dialah yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui, meyakini tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dia masuk surga. Ya. Dan bahkan sebelum kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kita harus tahu dulu apa maknanya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan berilmulah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan musyrikin Quraisy tahu ini semua. Konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah, mereka mesti meninggalkan peribadatan yang mereka berikan selama ini kepada selain Allah. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'al alihatan ilahan wahidah. Aja'al alihatan ilahan wahidah. Apakah orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia hendak, ya, menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak, sembahan-sembahan kita yang banyak cuma jadi satu aja, hanya Allah aja? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Hal ini sungguh sangat aneh. Ya, aneh menurut musyrikin. Ya, kenapa mereka mengucapkan demikian? Karena tahu konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi keislaman seseorang itu enggak sah kalau dia, ya, tidak tahu hanya Allah yang berhak diibadahi. Nah, ini kalau ditinggalkan ilmu mengenai hal ini, maka menyebabkan kekufuran. Idza 'alimahu al-'abdu wa lam ya'mal bihadzal ilmi. Apabila seorang hamba sudah mengetahui namun dia tidak mengamalkan ilmu ini, bi an asyraka billah, ya, dengan dia tetap menyekutukan Allah, memberikan ibadah pada selain Allah. Dia tahu hanya Allah yang berhak diibadahi, tapi dia enggak mau tahu dalam hal penerapan. Lam yanfa'hu ilmuhu, maka ilmunya enggak memberikan manfaat untuk dia. Fa kana tarkul amal fi haqqihi kufran. Maka ketika dia tidak mengamalkan, ya, terkait hak Allah tadi, yaitu diberikan ibadah hanya kepada Allah, maka itu adalah kekufuran. Nah, ini ilmu yang apabila ditinggalkan menyebabkan kufur. Waqad yakunu ma'siyatan. Nah, terkadang tidak diamalkan ilmu menjadi maksiat. Bi'an alima masalah. Misalkan dia mengetahui annal khamra haramun syurbuha. Khamr itu haram diminum. Haramun bai'uha. Haram, ya, dijual. Haramun syira'uha. Haram dibeli. Haramun saqyuha. Haram dituangkan bagi orang yang pelayan-pelayan itu, ya. Kalau ada orang pelayan di restoran, ya, di bar atau di, bahkan di pesawat. Di pesawat itu ada menunya itu khamr. Ya, nanti pramugara, apa pramugari, ya, jarang pramugara. Pramugarinya itu nanti menuangkan khamr itu haram. Ya, itu haram. Haramun istisqa'uha. Nah, haram minta dituangkan. Ini lihat keterangan di footnote kama fil hadis alladhi akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, ya, wal imamu Ahmadu, dan Imam Ahmad dalam Musnad min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa lafdhuhu lafadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra wa la'ana syaribaha wa saqiyaha wa asiraha wa mu'tasiraha wa ba'iaha wa mubta'aha wa mubta'aha wa hamilaha wal mahmulata ilaih wa akila samaniha. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allah melaknat khamr, melaknat orang yang meminumnya, ya, yang menuangkannya, yang tukang peresnya, kalau sekarang itu pabriknya, ya, dan yang minta itu diperas, peresin buat saya dong, penjualnya, mubta'nya, pembelinya, orang yang membawanya dan yang dibawakan kepadanya, dan yang memakan harganya, artinya dia jualan khamar, kemudian hasilnya ya, diambil, itu dilaknat. Dilaknat, harus kita ingkari. Ya, baik barakallahu fiik. Nah, fadhol berikutnya Pak Ahmad, silakan baca Pak Ahmad. Nasdu idza alima anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala hayatin asifatin muayyanatin faqalahu faqalahu fi sunnatin min sunani ba'da ummihi biha atara al amala bil ilmi alladhi 'indahu fa hadha maqruhun idan mahu tarkul amali di annahu tarakal amala yang lahu tarakal amala bisunnati aisat wajib bisunnatin aisat wajib ayakunu tarkuhu makruhan ayakunu amalu idhalika mustahabban baik. Ah, kemudian kata Syekh Shalih al-Syekh wa nahu dzalik dan semisalnya, wa khalafa al-ilma alladhi indah, dia menyelisihi ilmu yang ada pada dia, ya, fa'alima annahu haramun wa khalafa, dia sudah tahu khamr itu haram namun dia tetap selisihinya, ya, fatakunu, ini yang sering juga kita ada terjadi di tangan kita sudah tahu itu riba gitu kan, nah, udahlah yang penting gak telat gitu. Bukan masalah anda telatnya, akadnya. Akadnya itu dari riba. Akadnya itu dari riba. Fatakunu mukhalafatuhu maksiatan. Maka ya, ketika dia menyelisih apa yang dia ketahui, itu adalah maksiat. Wa qad irtakaba kabiratan min kaba'iri dzunub fi hadhil mas'alah. Ya, terkadang dia bisa terjatuh ke dalam dosa besar dalam permasalahan ini. Wa minhu, di antaranya yaitu di antara apa? Kalau tidak mengamalkan ilmu. Ma huwa makruhun, ada yang makruh. Makruh di sini maksudnya tanzih, ya. Bukan makruh tahrim. Mitslu semisal idza alima anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala hayatin. Dia mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salat dalam satu hay'ah, dalam satu bentuk. Wa fi sifatin muayyanatin, dalam sebuah sifat tertentu. Dia tahu ini. Tahu hadisnya berdasarkan keterangan ulama. Jadi jangan cuma dia tahu hadisnya, dia mesti tahu syarahnya. Jadi yang dia tahu itu udah hasil jadi gitu. Ya, hasil jadi. Paham enggak sini? Kan kita ada dalil, kita enggak tahu itu dalil itu gimana. Apakah hadisnya sahih atau enggak? Ini yang pertama. Yang kedua, kita tahu tuh dalilnya. Ini dalilnya nas atau dohir. Ya. Ini dalilnya am atau khos, muqayyad atau mutlak. Kita gak tahu para ulama yang mutusin. Oh ini hadisnya nas, bukan dohir. Gak ada ketentuan lain kecuali kayak begini. Kalau dohir, kemungkinan terbesar aja hadis ini menunjukkan kepada demikian. Ini kita tahu hadisnya setelah diterangkan oleh para ulama. Ini hadisnya muqayyad, bukan mutlak. Artinya di waktu tertentu, jumlah tertentu, dengan keadaan tertentu, dan seterusnya. Dan kita tahu wajhul istidlal yang diterangkan oleh para ulama. Sisi pendalilannya kayak apa? Konklusi dari dalil ini gimana? Ya. Karena kalau satu dalil diserahkan kepada kita, kita gak tahu itu dalil itu. Ya. Mau dikemanain. Jangankan kita, Imam Ahmad aja. Itu bingung kalau gak ada Imam Syafi'i yang menerangkan. Apalagi kita. Ya, baru tahu satu hadis, itu pun kita gak tahu. Orang ulama kalau tahu satu hadis, tahu sanadnya. Tahu sanadnya dan tahu ini nasikh atau mansukh. Ni'am atau khos, muqayyad atau mutlak. Nas atau zahir. Ya, nanti beliau menanya para ulama yang mensyarah. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi, kalau kita tahu Nabi SAW sholat dalam satu bentuk, satu sifat dalam sebuah hadis. Hadis yang diterangkan oleh para ulama. Sudah jelas syarahnya. Ya. Fa khalafahu. Namun dia selisih. Ya, ini jangan sampai disalahpahami ya. Kita baru baca hadis, ya. Satu hadis oh Nabi salatnya begini nih. Kita yang jadi jurinya. Maka kalau begitu begini. Nah. Ini kita jadi jurinya padahal kita enggak tahu itu. Hadis itu zahir atau nas, jangankan kayak kita. Banyak ustaz juga enggak tahu kok. Karena memang ini ranahnya ranah mustahid. Ranahnya ranah mustahil. Terus ketika ada ta'arud berbenturan dengan hadis lain yang menerangkan sifat sholat Nabi yang berbeda, ini bukan ranah kita juga. Tarjih itu adalah ranahnya mustahil. Buka usul fikih madhab manapun. Bahwasanya tarjih adalah ya, amalannya para mustahil. Ketika terjadi ta'arud apa yang diamalkan oleh mustahil, tarjih. Kalau sekarang ustadz baru LC udah bisa tarji. Ajib. Udah jadi mustahid. Bahkan diserahkan kepada kalangan juhala. Yang gak bisa baca kitab pun juga udah bisa mentarji. Cuman kalau satu hadis lihat di Google. Nah, hadis sifat sholat Nabi. Tring keluar. Apalagi dia kuotanya kencang. Langsung. Wah nih hadisnya ternyata. Oh nih tuh nih hadisnya nih. Hadis diserah. Imam Ahmad aja bilang, Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis pakai sanad, enggak pakai Google. Pakai sanad, 1 juta hadis. Imam Ahmad bilang kalau enggak ada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i yang merumuskan usul fikih, enggak tahu nih dalil mau dikemanain. Mafhumnya gimana nih? Nah, ini hadisnya gimana? Enggak kayak sekarang orang jahil baru ustaz LC tarji. Siapa dia? Mustahid bukan. Karena ustadz-ustadz ini yang gampang-gampang bertarji, muridnya yang jahil, lebih gila lagi, lebih berani lagi. Bahkan gak tahu artinya. Gak tahu. Mufrodatnya itu juga gak tahu kecuali lihat terjemahan. Kalau penterjemahannya keliru, salah. Dikerjain sama penterjemahannya, keliru juga. Dia. Allahu musta'an ya. Jadi ini maksudnya adalah dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan suatu sifat, setelah hadis tentang salat sifat tersebut, sifat salat tersebut diterangkan oleh para ulama. Ini nasikh atau mansukh. Ini am atau khos, ini muqayyad atau mutlak, ini zahir atau nas. Wajhul istidlalnya gimana? Dia terima jadinya begitu. Ya. Dia terima jadinya. Fa khalafahu fi sunnatin min as-sunan. Akhirnya diselisihi sunnah tersebut. Ba'da ilmihi biha. Setelah dia ketahui. Wa tarakal amal bil ilmi. Dan dia tidak mengamalkan ilmu tadi. Alladhi indah. Yang ada di sisi dia. Fahada makruhun. Ini hukumnya makruh. Ya. Ini hukumnya makruh. Saya terangkan ini. Supaya jangan sampai dipahami ya. Kalau kita tahu hadis sahih. Kemudian kita melihat. Apa kita tidak mau mengamalkannya. Karena ada pendapat lain. Kemudian inilah yang makruh. Bukan kayak begitu. Ya. Ini setelah kita tahu hasil jadi dari para ulama kesimpulan tentang sifat hadis tentang sifat sholat Nabi tadi. Usai baca kok sifat sholat Nabi Syalbani, yang ngarang buku sifat sholat Nabi bukan Syalbani aja, Syekh Utsaimin juga bikin, Syekh Jibrin juga bikin. Bingung-bingung deh tuh, Syekh Albani dan Syekh Utsaimin aja tabrakan terus. Baru Syekh Albani sama Syekh Utsaimin, sama Syekh Jibrin tabrakan terus. Masih bintas, apalagi. Tapi hadis sahih, ya, apa yang disahihkan oleh Syekh Albani ternyata didoifkan oleh Syekh Mukbil. Ah, bingung lagi deh tuh. Dan sering begitu. Ya, bingung lagi deh tuh. Ya enggak? Makanya kalau yang dimaksud kita tahu hadis tentang sifat sholat Nabi itu, yaitu kita tahu setelah jadi syarahnya, wajhul istidlalnya dari ulama. Ulama mana? Yang terbaik ialah ulama salaf. Ya. Kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Kan begitu. Setiap kebaikan itu ada dalam meneladani mengikuti salaf. Setiap keburukan itu ada pada bid'ahnya orang-orang khalaf belakangan. Yang terbaik ialah mengikuti ulama salaf. Kan memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman ustaz. Apa gimana? Pemahaman salaf. Dan memahami suatu hadis tentang sholat yang terbaik ialah dengan pemahaman para imam-imam madzhab. Emangnya Imam Malik bukan imam salaf? Imam Syafi'i bukan imam salaf? Yang imam salaf siapa? Iya, Imam Ahmad imam salaf, ya. Imam Syafi'i, Imam Malik itu imam. Nah, memahami hadis lewat pemahaman mereka. Gitu. Ya. Kalau begitu, ya, melalui pintu madhab. Kalau pintu madhab, nggak bermadhab keder antum, bingung antum. Banyak sekali permasalahan yang keder itu, orang-orang yang la madhabiyah, yang nggak mau bermadhab, keder itu dia. Dia bukan mustahid, mutarji. Tarjinya tertolak. Hah? Antum baca buku usul fikih apapun, yang dasar kalipun, kan tahu nanti di bab ijtihad. Apa yang dilakukan mustahid? Ida ta'arada ad-dalil, apabila ada dalil saling kontradiksi. Apa yang dilakukan? At-tarji. Siapa itu? Mustahid. Bukan ikhwan odong-odong. Hah? Ustaz LC, tarji. La ilaha illallah. Guru LCMA tarji. Ah, kalau ustadznya udah tarji-tarji, muridnya yang odong-odong ikut-ikutan. Ah, tarji. Ini lancang. Tahu lancang? Ya? Lancang. Orang enggak bilang sembrono. Sembrono. Lancang dia. Bukan ranah dia masuk ke situ. Ya, tawadu. Jadi penuntut ilmu itu tawadu. Serahkan dalil kepada para ulama. Kan memahami Quran dan Sunnah di atas pemahaman salah. Al-barokah ma'a akabirikum, kata Nabi. Keberkahan bersama itu, bersama siapa? Ulama kibar. Namun diartikan keberkahan bersama ustaz kibar. Aduh, repot. Ya. Bersama ulama kibar. Ini penting ya, kita terus bicarakan ini. Karena sekarang ini, sudah belok arah dakwah ini. Ya. Apa yang kita dengung-dengungkan, kita sendiri yang menyelisihinya. Kembali kepada ulama kibar, kita sendiri yang gak menyelisih. Kembali kepada pemahaman ulama salaf, kita sendiri yang menyelisih. Gak konsisten. Ya, tawadu itu kembalikan pada ulama besar. Ulama salaf. Itu tawadu. Ya, jangan kita ini lancang ya. Ini penting ya, karena pembahasan ini kalau saya gak terangin, itu antar akan nuduh nih. Tuh orang yang akan madhab tuh. Ada hadis sahih dia malah ninggalin hadis sahih tadi demi madhab. Karena ada yang bilang kayak begitu. Dia pikir Imam Ahmad misalkan madhab Hanbali. Oh ini Imam Ahmad nih menyelisihi dalil. Loh, Imam Ahmad itu hafal 1 juta dalil, 1 juta hadis dengan sanadnya. Kita arbain aja 40 hadis belepotan. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Kok dibilang madhab-madhab yang ada itu menyelisihi dalil? Gimana? Menyelisihi dalil. Gimana ceritanya? Imam Ahmad itu ditanya oleh Imam Ahmad, ada orang hafal 100 ribu hadis, boleh gak dia beristihad? Gak boleh. 100 ribu. 400 ribu. 500, mudah-mudahan dia bisa. Dan Imam Syafi'i kata Imam Ahmad itu mustahid. Mustahid mutlak. Berarti Imam Syafi'i muhaddis. Iya, punya kitab Musnad Imam Syafi'i. Ya, ini penting ya. Jangan sampai kita nanti setelah baca paragraf ini kita langsung tuduh, oh itu berarti makruh tuh, meninggalkan dalil. Bahkan ada yang lebih ajib lagi ya. Ada yang mengatakan meninggalkan hadis ya. Karena madhab itu bisa masuk ingkaru sunnah. La ilaha illallah. Ya. Emangnya Imam Syafi'i enggak tahu apa hadis mengenai cium istri itu? Tahulah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani Asy-Syafi'i di kitab Talhis Habir membawakan nas ini. Dan Imam Syafi'i mengomentari, "Lau shahha laqultu bihi," kata Imam Syafi'i. Seandainya ini sahih aku akan amalkan. Hatta yang paling ekstrim, paling radikal nih, paling radikal. Itu apa? Nama madhab Hanafi. Nikah tanpa wali. La nikah illa bi waliyin gitu. Emangnya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit enggak tahu itu hadis? Ya tahu. Cuman beliau mentakwil ini untuk amah. Kalau hurrah enggak gitu. Itu untuk amah. Bukan untuk hurrah. Jadi jangan suudzon sama imam-imam mazhab mereka enggak tahu hadis. Imam Ahmad apa 1 juta hadis kok dibilang menyelisih hadis. Gimana? Kita 40 hadis belepotan. Coba ayo setoran sekarang ayo. Hah? Ayo setoran sekarang. Hah? Dan Imam Syafi'i itu kayak Imam Ahmad hafal 1 juta hadis sanadnya loh. Mana coba ustaz yang hafal sanadnya semua 1 juta hadis? Enggak. Paling kalaupun ada yang hafal Sahih Bukhari persiapan dulu, murojaah dulu. Imam Ahmad ngalir hafalan itu. Nah, jangan suudzon ya sama para ulama. Suudzon. Ini ya tadi kita sebutkan, kita sering ulang-ulang gini karena kita yang enggak konsisten. Kita bilang kembali kepada ulama kibar, al-barokah ma'akabirikum, kita yang menyelisih. Bahkan yang radikalnya kita terjemahkan kembali kepada ustaz kibar. Ini radikal ini. Ini radikal. Kembali kepada Quran dan Sunnah, melalui pemahaman ulama salaf, kita sendiri yang menyelisih. Kita kembali pada kholaf. Pada asatidah. Harusnya asatidah ini yang ngajarin kepada umat. Ini kembali kepada salaf. Kullu khairin fitiba iman salaf. Gitu. Ukulu syarin fiptidai man khalaf. Ya, semua kebaikan. Nah, itu ada meneladani ulama. Ya. Ini penting, ini paragraf ini. Kalau enggak nanti antum akan nuduh. Ya, ini penting, makanya saya sedikit rewel di sini. Liannahu tarakal amala bisunnatin laysat wajibatan. Karena dia meninggalkan suatu amal sunnah yang bukan wajib. Fayakunu tarkuhu makruhan. Maka meninggalkannya pun menjadi makruh. Wayakunu amalu bidzalika mustahabban. Dan mengamalkan hadis yang telah diketahui tadi, dia ketahui melalui kesimpulan para ulama tadi, itu adalah sebuah hal yang mustahab. Ya, fadhal. Syekh Suhairi, baca Syekh Suhairi. Watarmuhu, itu kan dia maksud kepada isim kana. Isim kananya apa? Wa yakunu al-amalu. Terus? Wa tarruhu mubahan aydan. Mithlu mubahati wa al-amadati wa nahwu dzalika. Wa nahwi. Atau boleh wa nahwu dzalika juga. Ya. Terus? Wa min dzalika anna warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan min hayatihi fi libasihi kala wa kala. Wakala misyah. Wakala misyahuhu ala nahwi. Ala nahwin. Wahadihil umuru. Gak ada wawnya itu. Ya udah antum bikin-bikin. Alih umuru. Alih apa antum bacanya bima nata'allamu nata'allamuhu wa mimma lam nukhatab fiha bil ibtida'i biha karena tertunggu lama berbakti, karena muslimah lam Hongkong di Aliyah Batalia di Mitri Hadim Kutumuri Binakuli Sirin Lani Sir Sair Binakuli Sirin Lani Sallallahu Salam Wadis Kau Tinggi Wadil Kumuri Al-Jibir Jadi Al-Tika Alayna Sallallahu Salam Wadikudul Amal Bila Ina Rubahkan Wadadar Yuh Jalu Alayhi Ida Lawa Al-Mik Bidara Wadikudul Tanpa Amal Darbu Isim Wadikudul Amal Aibah Mubahkan Tain. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Syekh, wa qad yakunu al-amalu bil ilmi mubahan. Terkadang ya, mengamalkan ilmu yang telah diketahui itu hukumnya mubah. Wa tarkuhu mubahan aidan. Dan kalau tidak diamalkan, ya mubah juga. Artinya ya perkaranya kan hukumnya mubah. Diamalkan mubah, enggak diamalkan ya enggak apa-apa. Diamalkan bagus gitu. Enggak diamalkan ya enggak ada konsekuensi. Ya. Mislul mubahat seperti berbagai perkara yang mubah. Apa hukum makan cilok? Ya udah, mubah. Enggak makan cilok ya mubah juga gitu. Nah. Ya. Mubah aja. Mungkin nanti perkaranya tersebut berubah menjadi makruh ya. Atau apa namanya mustahab kalau memang dia niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Semisal jibiliyat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia niatkan untuk iktida, meneladani. Ya. Wal adat dan perkara adat. Ini adat yang tidak menyelisihi syariat ya. Adat yang boleh-boleh aja. Orang Minang pakai baju gadang gitu kan. Orang tapi ada juga adat yang haram enggak boleh. Ya. Ya. Nah, itu orang di kampungnya Yudi itu. Apa namanya? Bukan, kampungnya Yudi apa Ponorogo. Kan adat tuh katanya tuh. Main seni, reok. Nah, itu pakai jin itu, mana bisa orang normal gigit topeng reok itu yang beratnya 40 sampai 60 kilo. Pakai gigi, giginya mau rontok. Nah, berarti itu gimana dong? Pakai jin. Ritual, mesti berikan sembahan pada jin. Ada apa lagi? Kuda lumping, makan beling. Mana ada kuda lumping, makan beling. Itu pakai jin. Ada apa lagi seni? Debus. Nah itu. Ada apa lagi? Nadron, sedekah laut, sedekah bumi. Itu musyrik, syirik. Ya. Walau mbah, goiru akil, goiru sa'id, itu sering bilang. Gak apa-apa nadron, sedekah bumi, sedekah laut. Ini kearifan budaya lokal. Di videonya. Mbah Wairu Akil. Gak apa-apa. Kalau panen ke Dewi Sri ini adat. Boleh kata dia. Nah, ini. Mbah Musyrik. Mbah Musyrik. Nah, dalam perkara adat yang mubah, ya kita amalkan ya gak apa-apa. Ya, jangan terlalu kaku juga ya. Misalkan ini kan adat gitu. Antum misalkan nikah. Nikah lagi ya. Ini kan daripada contohnya daripada nikah. Misalkan antum nikah lagi. Ya, pakai baju gadang gitu kan. Nah, gak masalah. Gak usah khawatir ntar ditahdir. Nah, kalau gak Marwanto pakai belangkon gitu kan. Misalkan dia nikah lagi. Ya boleh aja. Pakai belangkon ada kerisnya di situ. Boleh aja. Pakai batik gitu, pakai belangkon. Wah, ntar ada ditahdir lagi. Enggak sunnah. Lu boleh aja, emangnya pakai yang sunnah kita tanya lagi ke dia, gimana pakai yang sunnah? Hah? Pakai jubah, benar tuh sunnah. Hah? Siapa ulama yang bilang itu sunnah? Kita tanya lagi. Boleh aja misalkan Marwanto. Ini misal ya, kan itu sulit terrealisasi misalnya nih. Ini misalnya ekstrim ini. Misalnya ekstrim, karena sulit terrealisasi. Syekh Marwanto nikah lagi. Hah? Enggak, saya kasih yang ekstrim. Yang ekstrim. Ekstrim semua kayaknya deh. Oh, udah mencoba ya. Keduluan ya, wadarullah. Boleh-boleh aja untuk pakai belangkon, boleh. Boleh-boleh aja, enggak masalah. Enggak usah khawatir. Ya. Karena diamalkan mubah. Enggak diamalkan juga? Yang penting enggak sampai batasan rukuk. Rukuk yang enggak boleh. Rukuk itu yang enggak boleh. Rukuk itu untuk Allah, ibadah. Kalau enggak sampai batasan rukuk enggak masalah. Baik. Mana lagi tadi? Wa min dzalika ma warada, yang demikian itu contohnya ialah apa yang terdapat keterangan kana min anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana min hayatihi fi libasihi kada wa kada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sampel baju pakaian beliau, bagaimana keadaan pakaian beliau, begini begitu. Nah, itu mubah. Pakai jubah warna putih, pakai gamis warna merah, warna hitam. Itu boleh, boleh-boleh. Apa namanya, mubah aja. Kita ikutin, ya mubah juga terkadang masuk ke dalam pahala. Kalau betul-betul meneladani Nabi SAW. Pakai udeng-udeng, imamah. Apa, udeng-udeng itu bahasa Indonesianya? Sorban. Ya. Pakai sorban, ya mubah, bukan sunnah, mubah. Sesaat asri di syarah al-usul min ilmu-usul membawakan contoh ini diantara perkara yang mubah. Ya, bahkan bisa berubah menjadi pakaian syuhrah yang terlarang kalau kita terapkan itu di masyarakat yang asing terhadap hal tersebut. Ya, pakai sorban Arab kalau nanti. Dulu ada tuh siapa, si Maher rahimahullah, sering pakai itu. Ya, itu bisa jadi syuhrah kalau asing di masyarakat kita. Itu kan gak sunnah. Itu adat orang sana. Orang mana? Arab. Ya, kalau kayak jubah itu udah umum. Habib-habib pakai jubah, ya. Orang Betawi kalau nikah pakai jubah, apalagi kalau poligami mereka, jubahnya hitam. Jubah biasa, udah jadi adat. Orang Betawi itu kalau nikahan pakai jubah. Habib-habib yang membaur dengan masyarakat kita pakai jubah, udah biasa. Para kiai pakai jubah. Artinya bukan pakaian syuhrah jubah itu. Bisa masuk ke syuhrah, kata Syekh Sa'ad As-Sisri di Syarah Ushul Min Ushul itu, sorban. Kalau memang itu aneh di masyarakat itu. Ya. Ya udah pakai peci aja, peci hitam, itu, peci putih, peci-peci biasa yang ma'ruf di masyarakat kita. Itu kayak Pak Munadi kan, kayak peci hitam, Masya Allah. Ya. Boleh, boleh aja. Ahok aja pakai peci hitam, kok masa kita enggak? Ahok yang kafir pakai kopi peci hitam sama Haritanu, ya, boleh. Ya. Mana lagi tadi? Wakanat misyatuhu ala nahwin ma, dan gaya berjalannya Nabi SAW itu ya dalam bentuk begini begitu tertentu, dalam contoh tertentu. Ya, misalkan Nabi SAW kalau berjalan cepat kayak turun dari atas. Ya, nah itu adalah jibiliyah, memang karakternya Nabi. Gak usah kita maksa jalannya cepat gitu. Istrinya ditinggal di belakang. Kenapa? Sunnah. Jadi jalannya istrinya, ya, namanya perempuan ya jalannya lewat, ya kan? Ya, jalannya pelan. Kalau kita jalan cepat, kamu lama banget sih. Sunnah ini, waduh. Sunnah apaan? Ya? Aduh, itu gak sunnah, itu dibiliat. Gaya rambut Nabi belah tengah, rambut kita gak pantas belah tengah, paksa-paksain, malah culun. Ya kan, gak pantas, oh Nabi belah tengah. Nabi rambutnya itu tidak lurus, tidak keriting, pertengahan, apa namanya? Ikal, oh langsung datang ke salon. Ya, datang, salonnya banci lagi. Mbak-mbak, mas, sampai mbak sih. Tolong ikalin. Ngapain? Gak usah maksa. Ya. Kecuali ada beberapa faktor dari fisik Nabi yang memang ada nasnya itu sunnah. Misal jenggot, Nabi perintahkan. Ya. Ya, khaliful majus, wal musyrikin aufuliha, panjanganlah jenggot, biarkan jenggot tumbuh, sedesira orang-orang majusi, sedesira orang-orang musyrikin. Waqasus syawarib, potong kumis. Nah itu sunnah baru, itu sunnah, ada nasnya ya. Dan itu bukan adat orang Arab dulu, biasa mereka kumisnya yang dipanjangin, jenggotnya dicukur, itu adat mereka. Nasnya, keterangan dari Nabi SAW, biarkan jenggot tumbuh, potong kumis. Ya. Wanita pakai hijab, itu bukan adat. Adatnya orang Arab justru bodongnya, pusarnya kelihatan. Ya. Gak ada yang pakai hijab, pakaian adat Arab. Nah datang syariat, ada mengatur tata cara pakai, itu bukan adat. Ya, jadi kalau ada yang bilang jenggot itu adalah adat, tuh bodoh kuadrat. Udah bodoh terhadap syariat, bodoh terhadap adat orang lain. Dia gak tahu adat orang lain itu kayak apa. Pakaian di atas mata kaki dibilang adat. Adat dari mana? Dulu sahabat Ibnu Umar pakaiannya itu di bawah mata kaki. Disuruh sama Nabi, Irfa, sahabat, angkat pakaiannya. Angkat lagi, angkat lagi. Ada orang lagi cemuk, Umar bin Khattab, lagi sakit, yang membawa kepada kematian. Umar diam aja. Pas orang anak muda itu pergi, Umar ngeliat, ah ternyata pakaiannya di bawah mata kaki. Apa kata Umar? Irji'a alaiya hadal gulam. Balikin tuh anak tadi ke sini. Umar nasihat, ya gulam irfa saubak. Fa innahu abqali saubik wa atqa li rabbik. Naikin pakaianmu. Itu lebih membuat awet pakaianmu. Kalau ngemper kemana-mana kan kotor. Dan itu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Itu pakaian ketakwaan, dibahas taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah. Itu pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Jadi ini bukan adat. Ya, hijab, cadar itu bukan adat. Ya, jangan mau dibohongi oleh orang-orang murtadun liberal. Orang-orang murtad liberal itu, kaum murtadin liberal, kaum pluralis, sekularis itu mulai ya menyusupi akidah kaum muslimin dengan mengatakan jenggot, celana di atas mata kaki, hijab, cadar adalah adat Arab. Allah musta'an. Ya namanya orang-orang murtad ya begitu kerjanya. Ngajak kita juga murtad. Ya. Baik, barakallahu fiik. Hadhil umuru al-jibiliyatu at-tabi'iyatu. Perkara-perkara ini, gaya berjalannya Nabi, pakaiannya Nabi itu perkara jibiliyah. Memang tabiat. Ya. Udah menjadi insting Nabi sallallahu alaihi wasallam, naluri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berikan kepada beliau tidak Allah berikan pada yang lain. Makanya ketika Nabi SAW berjalan dengan cepat, sahabat itu ngejar Nabi sampai capek, gak dapat-dapat. Nabi berjalan kayak gitu, dan para sahabat ngejar Nabi. Sahabat itu orang Arab. Dan para sahabat itu, mereka Islam semua, mereka yang paling meneladani Nabi. Ternyata gak bisa ngejar Nabi kalau Nabi lagi jalan. Nabi memang jalannya cepat. Ya udah, kita gak usah maksa. Itu jibiliyah aja. Kalau kita jalannya slow, ya udah. Slow. Ya. Jangan maksa. Mana lagi tadi? Fima nata'allumuhu, yang kita pelajari. Mimma lam nukhatab fiha bil iktidah. Itu diantara perkara-perkara yang kita tidak dikhitab. Artinya tidak dikhitab itu maksudnya yang kita tidak ya diberikan ayat atau hadis untuk mengikutinya. Idza tarakal amala biha kana tarkuhu laha mubahan. Apabila tidak mengamalkan ya hal-hal tadi, adat jibiliyah tadi, maka meninggalkannya, tidak mengamalkannya, hukumnya hanyalah mubah. Li annal muslima lam yukhatab bi ayyaqtadiya bi misli hadhil umuri. Karena seorang muslim tidaklah dikhitab, ya, tidaklah diberikan ayat atau hadis untuk meneladani perkara-perkara tadi. Wabinah wisairi nabi, dan juga bagaimana cara apa, bagaimana nabi berjalan. Wabisautihi, suaranya Nabi SAW. Wabil umur jibiliyah alatikana alaiha sallallahu alaihi wasallam. Atau perkara jibiliyah. Ya, perkara-perkara yang memang sudah Allah instingkan kepada Nabi SAW. Fayakunu amalu bidzalika mubahan, maka mengamalkannya hukumnya hanya mubah. Ya. Lihat itu keterangan. Ya. Saya langsung bacain aja terjemahnya. Kata Abu Ma'ali Al-Juwayni dalam Warakat, orang yang perbuatan orang yang melakukan syariat, sahibu syariah, itu tidak lepas apakah itu dia yakunu ala wajhil qurbah, tidaklah lepas apakah dia itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mentaati Allah atau selainnya. Apabila dia melakukan sebuah perbuatan tidak dalam rangka, bukan dalam rangka mendekatkan diri, mentaati Allah, ya sudah dibawa saja perbuatan tadi kepada hukum mubah fi haqqihi wa haqqina. Ya. Baik. Ini keterangan ini juga dapatkan di kitab Al-Burhan fi Usul Fiqh karya Abu Ma'ali Al-Juwayni. Ya, Imamul Haramain. Baik. Wa qad yu'jaru 'alaihi idana wa al-ibtida'. Terkadang seseorang diberikan pahala dalam melakukan hal tadi apabila dia meniatkan iktidak, dia jalannya cepat, dia pakai pakaian tertentu yang dipakai oleh Nabi, dia niatnya iktidak meneladani Nabi sallallahu ya. Wa yakunu tarkul amal aidan mubah, namun ketika tidak mengamalkan itu juga mubah saja ya, mubah aja. Baik, berikutnya mana sesuai? Syekh Marwanto, tafadhol. Baik. Ini dulu. Wal amalu ma hada, dan ya, pengamalan hal ini yaitu amal ini itu setelah berilmu, beramal, itu diambil dari firman Allah, illal ladzina amanu wa aminus solihat. Setelah, kecuali orang yang beriman, dia berilmu dan beramal. Sebagaimana akan datang. Baik, al-mas'alatu as-salisah ad-da'watu ilaih. Permasalahan ketiga, mendakwahkannya. Terus, baca. Fa idam tasala muslimu lima umira bihi fa inna hu fi fi'lihi hada yursidu ghayrahu shomitan shomitan ha ila an hada al-fi'la matlubun wa amma da'watu bi qawli bi lisan faqad takunu wajibatan faqad takunu mustahabbatan wa yatafarra'u an da'wati bi lisani anwa'un minha faqad da'watu bil kitabat bil kitabati bil qalami fi ta'lifi au fi rasaili fi rasaila fi rasaila wa nahu dhalika wa minha aswaiku al-mukhtalifatu wal mawa'id wa nahu dhalika. Baik, ini dulu. Permasalahan yang ketiga. Baik, ad-da'watu ilaih. Ya, mendakwahkan. Idza 'alima wa 'amila fa innahu yad'u ila dzalik. Apabila dia sudah mengetahui dan sudah mengamalkan, maka dia mendakwahkan. Di sini kan ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal rasul. Kemudian diamalkan konsekuensi dari mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Rasul. Kemudian dia dakwahkan. Apa yang didakwahkan? Dakwahkan kepada manusia untuk mengenal Allah dan segala konsekuensinya. Mengenal Nabi dengan segala konsekuensinya. Mengenal Islam dengan segala konsekuensinya. Itu yang dia sampaikan. Wa da'watu qad takunu bil maqal. Dakwah itu terkadang dengan ucapan. Wa qad takunu bil afal. Terkadang dengan perbuatan. Ya, jadi yang namanya dakwah, medan dakwah, ranah dakwah itu enggak terbatas di ucapan aja, di mimbar, di podium. Semua orang mesti punya peran dalam dakwah. Karena kalau dakwah ini antum bebankan kepada ustaz aja, dia enggak akan nyampe. Ustaz berapa jumlahnya? Jumlah umat di Indonesia ini berapa? Ya enggak bisa. Mesti ada saling sinergi. Ya. Jadi panitia kajian itu dakwah. Ikut nge-share info kajian itu dakwah, menyebarkan rekaman kajian itu dakwah. Ya, mengajak orang ke masjid itu dakwah. Ya. Dan terkadang nih ikhwah, ini yang paling banyak, yang dakwah yang berperan itu yang non ustaz. Ustaz itu cuma datang duduk. Orang udah datang. Siapa yang bikin orang datang? Itu panitia kajian yang nyebarin info, yang nge-share, yang ngajak orang, ngajak temennya. Itu yang dia dakwah. Ustadz itu cuma duduk, orang yang datang. Ya, emangnya ketika tabligh akbar, kajian, ustadz itu yang datang ke rumah orang-orang atu-atu. Assalamualaikum Pak, besok saya ngisi kajian di Masjid Islamic Center, di Masjid At-Taqwa, di Masjid Istiqomah, di Masjid ini, Masjid itu. Besok temanya ini, datangnya Pak. Ada ustadz kayak gitu? Enggak. Bahkan yang punya peran besar itu adalah yang ikhwan-ikhwan yang bukan ustaz, yang panitia tadi. Dan mereka itu, ini ya, saya sebutkan aja, lebih potensi dakwahnya diterima di sisi Allah. Karena mereka itu habis itu gak ada namanya kan? Ada gak kajian? Hadirilah tabligh akbar bersama ustaz fulan. Dengan panitia kajian, ah fulan. Disebut gak namanya? Enggak ada disebut namanya. Yang disebut namanya siapa? Ustadznya itu yang berpotensi enggak diterima amalnya. Ria, rawan ria. Yang panitia kajian mau ria apaan orang enggak disebut namanya. Ustadz pengisi kajian bahkan motivasinya bisa double. Ngisi kajian dan ya cuan. Amplop. Kalau panitia kajian ada gitu, setelah dia nge-share, oh ya syukuran ya, amplopnya mana? Gitu. Panitia kajian ada gitu, ngajak, besok ada kajian ya, datang ya. Oke, insya Allah saya datang, amplopnya mana? Mana ada ya kawan kayak gitu. Ya. Nah, itu yang paling potensi diterima di sisi Allah dakwahnya, justru ikhwan-ikhwan. Asatidah justru yang paling besar potensinya gak diterima. Rawan riak. Kan namanya disebut. Namanya disebut. Kadang berbangga kalau rame. Kadang sedih kalau sepi. Ya. Kadang bangga kalau rame. Senang. Senang kalau rame yang datang. Ya, senangnya itu dirinci lagi. Kalau senang, alhamdulillah kebaikan ilmu yang saya sampaikan tersebar. Semoga saya dapat pahala. Itu bagus. Tapi senangnya itu ada sisi fakhr. Kebanggaan ujub. Dan sedih kalau yang datang 1, 2, 3 gak ada yang datang, sedih. Sedihnya itu bukan karena orang terluput dari kebaikan, sedih. Udahlah, dia jadi minder. Padahal dakwah Nabi itu mau ada yang dengar, mau ada yang enggak, tetap dakwah. Lihat tuh para masyayikh di Masjid Nabawi, ada yang cuma satu orang. Saya pernah lihat sendiri. Satu orang. Korinya doang. Kajian pada asar. Ya udahlah, berdua saya temenin. Korinya doang itu. Udah sih ya, tetap kajian. Kayak banyak aja. Gak peduli. Hah? Lupa saya namanya. Bahkan Mufti Saudi. Ini Mufti Saudi. Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh. Ini Mufti Saudi. Itu kalau kajian 12 orang paling banyak. Sampai hari ini 12 orang. Ya. Apa lebih hebat ustaz kita yang jamaahnya 1000 dibanding Mufti Saudi? Nah. Begitu ya. Nabi sendiri pun para nabi ada yang enggak punya pengikut. Kan kata Rasulullah SAW, waraitu nabiya walaysa ma'ahu ahadun. Waraitu nabiya Wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Aku melihat Nabi yang pengikutnya satu dua orang. Wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu arrahtu. Aku melihat Nabi yang pengikutnya cuma arrahtu. Arrahtu itu 3 sampai 9 orang. Jam'ul qillah. Wa ra'aitu an-nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Aku melihat Nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Tetap dakwah. Nah, jadi ikhwan itu potensi dakwahnya makbulah di sisi Allah. Ya. Ya, lebih besar di peluang diterima dibanding ustaz. Itu berat ustaz. Ya. Ustaz itu berat. Kadang ustaz itu main gengsi-gengsian juga. Gengsi-gengsian juga. Ya, berat itu kalau ustaz. Makanya kalau antum enggak tampil itu bagus. Kita kalau bisa di belakang. Kalau tampil dengan satu syarat, daripada nggak ada yang nyampein, ya udah kita aja. Ya, kita aja. Dan ustadz itu nggak usah. Ya, main lahan-lahanan. Ini lahan-lahanan. Emangnya ini bumi dia, ini bumi Allah. Ini lahan-lahanan. Emangnya apa nih ustadz apa anggota EBR? Kalau EBR kayak gitu. Ini lahan-lahanan nih. Udah kayak singa sama hyena di hutan kan gitu. Ini lahan dia kencingin dulu. Ini lahan dia daerah kekuasaan. Gak boleh kayak gitu. Ya. Yusuf kalau ada da'i lain yang menyampaikan kebenaran, alhamdulillah sinergi. Kita berterima kasih. Terkadang kita gak bisa nyampein itu, disampaikan sama ustadz itu. Gak ada main lahan-lahanan. Kalau ada ustadz kayak gitu, ini lahan itu FBR itu dia. Pemuda Pancasila. GmbH dan sejenisnya lah. Mana ada lahan-lahanan kayak gitu? Gak ada kayak gitu. Ya. Itu pendapat bid'ah kayak gitu. Ini mesti, kalau ustaz ini di sini mesti dia gitu. Nah kalau dia gak bisa nyampein ilmu yang dimiliki orang lain gimana? Ya. Dia gak nyampein perkara ilmu waris. Ada ustaz yang nyampein ilmu waris. Ada ustaz yang nyampein perkara muamalah. Kontemporer. Dia gak nyampein. Ya bagus lah. Sinergi itu dalam dakwah. Ta'awun 'ala birri wa taqwa. Jangan dianggap pesaing. Tuh penyakit ustaz juga kayak begitu. Penyakit ustaz. Akhirnya silang pendapat karena diwarnai oleh beda pendapatan. Coba kalau ikhwan yang di bawah enggak ada kayak gitu. Ini hanya sebagian aja, enggak semua ustaz ya. Enggak semua ustaz, sebagian aja. Ikhwan ada enggak yang kayak gitu? Enggak ada. Enggak ada. Ikhwan yang jadi panitia kajian. Maka dakwah itu jangan dibatasi di mimbar. Oh, dakwah dibatasi di mimbar berarti dakwah ini sempit sekali. Ya. Dakwah yang real itu justru dakwah para nabi nyamper-nyamperin ke rumah. Kalau kita ustaz bikin kajian di sini, antum udah datang ke sini. Dakwah yang real itu nyampein datang ke rumah. Itu dakwahnya para nabi ya begitu. Nabi SAW datang ke rumah, datang ke jemaah haji. Abu Lahab di belakang ngikutin. Setelah Nabi dakwahin, Abu Lahab bilang jangan ikutin dia. Itu dakwah yang real. Walau dakwah di mimbar juga real. Tapi kalau mau dakwah yang ya, para nabi datengin ke rumah-rumah, datengin ke tongkrongan orang, datengin. Kayak gitu. Itu dakwah itu enggak terbatas di mimbar, enggak terbatas di meja kajian. Ya, sesuai porsinya. Kalau ustaz yang di meja kajian, ya dia yang mumpuni. Kalau antum enggak mumpuni, ya udah sampaikan aja perkara wajibnya sholat. Kan antum tahu sholat wajib. Udah. Antum tahu wajibnya bertauhid. Itu aja yang disampaikan. Kalau main dalil-dalilan ya di meja kajian, ya. Di meja kajian. Ada tafsilnya, rinciannya gimana? Ya itu di meja kajian. Kalau kita enggak mampu di situ, ya kita di bawah aja. Yang penting tetap dakwah. Nah. Mana lagi tadi? Li'annal imtisala bil fi'li dakwatun. Ya. Karena melaksanakan perintah dalam bentuk perbuatan itu dakwah juga. Contohin ke orang. Wa idam tasala al-muslimu lima umira bihi. Apabila seorang muslim dia melaksanakan perintah terkait apa yang diperintahkan kepadanya, Kemudian dilihat orang, fa innahu bi fi'lihi hada, maka dia dengan perbuatan dia ini yursidu ghairahu irsyadan samitan ila anna hadzal fi'la matlubun. Berarti dia sama aja tengah membimbing, tengah mengajak orang lain ghairahu dengan irsyadan samitan, dengan bimbingan samit, bimbingan yang tanpa suara. Apa tuh enaknya diterjemahin itu? Dengan somit itu kan isim fa'il dia. Apa? Somit itu yang diam. Ya, dengan bimbingan yang kedap suara. Nah, gitulah. Tanpa suara, tapi dengan bimbingan perbuatan. Kepada perbuatan yang dituntut ini. Wa anna da'wata bil qawli wa bil lisan. Adapun dakwah dengan qaul yaitu dengan lisan, ucapan. Ya, di mimbar, di meja kajian. Waqatakunu wajibatan, terkadang itu hukumnya menjadi wajib. Waqatakunu mustahabatan, terkadang hukumnya mustahab, dianjurkan saja. Fayatafarra'u ani da'wati bilisani anwa'un. Nah, dakwah dengan lisan itu terbagi bercabang-cabang lagi dengan berbagai jenis. Minha diantara ad-da'watu bil kitabah, bil qalam, fi ta'lifin. Dakwah dengan tulisan, ya, melalui pena. Kalau sekarang mesin ketik, keyboard, ya. Ya, fitalifin dalam sebuah karya tulis, apakah dibukukan atau disebarkan di PDF atau bikin artikel, aufi rosaila atau dalam berbagai risalah, wanahudarik dan semisalnya, minha an nasoihu. Ya, di antara berbagai nasihat al-mukhtalifah yang beragam yang kita berikan kepada saudara kita, wal mawa'idu dan berbagai wejangan wa nahwu dzalik dan semisalnya. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala al-mas'alatu ar-rabi'atu as-sabru 'alal adaa' fihi. Bersabar atas gangguan yang didapatkan dalam dakwah. Ya. Syekh Jumakir, tafadhol. Nabiyyu wa qad haddara ashabahu min al-'adzab ajalah min al-'adzab qala walakinna kuntum tas'alun. Nah, al-mas'alatu ar-rabi'atu, permasalahan keempat, as-sabru 'alal ada' fihi. Ya, setelah berilmu, beriman, beramal, berdakwah, itu sabar alal adza atas gangguan rintangan dalam dakwah. Ya, ba'da da'wati ya'ti alwajibu arrabi'u wa huwa as-sabru. Setelah dakwah maka hadirlah kewajiban yang keempat yaitu bersabar. Falladzi 'alima tsumma amila tsumma da'a, orang yang sudah berilmu, beramal, sudah berdakwah, yajibu 'alaihi ayasbiru 'alal adza. Maka dia wajib untuk bersabar atas segala macam gangguan rintangan. Ya, karena dakwah yang benar itu pasti ada rintangannya. Apalagi zaman sekarang, kondisi kita masyarakat yang majemuk, heterogen. bid'ah tersebar, kesyirikan tersebar, bahkan ya, kekufuran, sekulerisme, pluralisme, liberalisme, itu ada pada tangan orang-orang yang berada di pucuk kekuasaan. Berarti dakwah itu rintangannya semakin banyak. Ya, semakin banyak. Maka dibutuhkan kesabaran. Li'anna min sunnatillahi, karena diantara sunnah, sunnatullah, yang sudah menjadi ketentuan Allah Azza wa Jal, an ja'alal anbiya'a wal mursalin, yaitu Allah menjadikan para nabi dan para rasul, alladzina hum afdalul khalqi wa alahum darajatan, yang mereka adalah makhluk yang paling afdol, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, asyaddan nas, asyadda ini maf'ul tsani dari ja'ala. Ya, ja'ala temannya zonna di sini maksudnya. Allah jadikan para nabi orang yang paling parah ibtilaan ujiannya. Wa ta'arudun lil adza. Orang yang paling berat dalam menghadapi rintangan dakwah. Ya, Nabi Zakaria sampai dibunuh kaumnya. Nabi Muhammad SAW paling berat, Nabi Muhammad SAW. Rintangan paling berat dalam dakwah Nabi ini berat sekali. Ya, kondisi pribadi Nabi SAW pun ketika dakwah itu berat. Ya, internal keluarga. Semua putra-putri Nabi SAW wafat semua. Kecuali satu, Fatimah. Berat enggak tuh? Ya. Nabi semua putra-putrinya wafat semua. Wafat semua kecuali satu, Fatimah. Ini kalau kita jadi dai kayak begini, anak kita meninggal semua, udah kita down, gak konsen lagi dakwah. Ya, normalnya begitu. Kita down. Down gitu. Nikah lagi, gak dapat anak. Kan Nabi nikah lagi, gak ada dapat anak. Kecuali dari Khadijah aja itu semua anak Khadijah. Dapat dari Maria, Ibrahim. Wafat juga. Itu down, itu bikin down itu. Ini, ya, jangan dianggap sepele wafatnya seluruh anak-anak Nabi. Ya. Itu bikin down itu. Ya apa Yusuf? Punya anak 7, meninggal 6. Wah, itu. Itu bikin down seorang dai untuk terus dakwah. Bikin down. Nah, ini jangan disepelekan masalahnya. Ya. Baik. Ada para nabi yang berat lagi. Gangguannya internal, eksternal. Eksternal kaumnya. Internal istrinya ternyata. Anaknya. Wah, itu berat lagi juga tuh. Ya. Ya, berat lagi juga. Cuma bedanya dengan Nabi kita Muhammad SAW, istri-istri Nabi semua dukung dakwah. Makanya Nabi orang yang paling berat cobaannya, tapi paling kuat menghadapi. Kenapa? Karena istri-istrinya dukung semua. Ya. Istri-istri antum gimana? Syekh Abdul Majid dukung semua enggak? Nah, semua dukung ya? Semua. Semua. Di pesona ITS dia juga ada. Cuma satu. Aduh. Ya, seluruh istri Nabi mendukung dakwah. Ya, enggak ada yang menentang dakwah. Semua istri-istri Rasulullah. Makanya itu dikatakan oleh para ulama, ya, dakwahnya Rasulullah itu lebih diterima, ya. Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, ini kita bukan bicara hasil ya. Cuman pengikutnya sedikit karena ya istri-istri Nabi itu banyak dukung, terutama Khadijah, Aisyah, nah istri-istri Nabi yang lain. Enggak protes. Jangan jadi ustaz baru daurah 2 hari udah dicariin istrinya. Rasulullah SAW dakwah, jihad. Istri tinggal sejak di Mekah, Rasul dakwah ke Taif. Istri tinggal. Istri tinggal. Ya, gitu Syekh Marwan. Baru daurah 2 hari teleponin. Ya, ya diteleponin sih nggak apa-apa, cuman oh pulang. Apalagi kasus handphonenya ketinggalan dulu ke Tangerang, inget nggak? Aduh, Syekh Marwan, mana lagi tadi? fasadaru alal i'radi anhum. Ya. Para nabi itu mereka semua bersabar atas sikap berpalingnya umatnya, kaumnya. Umat itu berpaling, enggak mau nerima. Wasabaru alal adha, mereka bersabar atas gangguan rintangan dalam dakwah. Wa hasala lahum ma hasala, sehingga ya terjadilah apa yang menimpa mereka. Kada'iyatu, maka seorang da'i yahtaju ila ayasbira, dia butuh kesabaran, kama sabara al mursalun, sebagaimana para rasul dulu bersabar. Bal inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam umira bi ayyahtadiya hadwas sabirin, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti, meneladani ya orang-orang yang bersabar dari kalangan para nabi dan rasul. Bi qaulihi lahi azza wajal fasbir kama sabara ulul azmi ya minar rusul wala tasta'jil lahu. Itu nabi diperintahkan oleh Allah untuk meneladani ulul azmi, yang mereka bersabar. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Wala tasta'jil lahu, jangan buru-buru. Fasabru fi ghayatil muhimmat liman 'alima fa'amila fada'a. Ya. Maka kesabaran itulah ya. Itu urgensi yang paling penting ya. Ya. Puncak urgensi kita. Puncak pokok kita yang paling penting adalah kesabaran bagi orang yang telah mengetahui, bagi orang yang telah beramal dan bagi orang yang berdakwah. Kesabaran itu puncak organ yang dibutuhkan. Wa illam yasbir, kalau dia enggak bersabar, kana minal ladina yastakhifuhum alladina la yuqinun. Alladina la yuqinun itu, alladina itu isi mausul bi mali rafin fa'il dari yastakhifuhum. Kalau dia enggak bersabar, maka dia termasuk orang-orang yang digelisahkan oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak yakin akan kebenaran ayat-ayat Allah. Qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladziina la yu'minuun. Ya. Bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar. Dan janganlah orang-orang yang tidak yakin, tidak beriman itu menggelisik, apa namanya? Membuat engkau gelisah. Waqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahdzir, peringatan kepada para sahabat, minal ajalah, dari sikap tergesa-gesa. Qala walakinnakum tastajilun, kata Nabi. Kalian ini buru-buru. Ya, itu keterangan ada di footnote hadis dikeluarkan oleh Bukhari dari hadis Khabbab bin al-Arad. Yang Khabbab bin al-Arad ini seorang sahabat senior di Mekah yang beliau diselar punggungnya oleh tuannya karena berislam dengan besi panas. Ya. Para sahabat waktu itu datang kepada Nabi mengeluhkan ujian yang menimpa mereka. Mereka dulu kan juga belum tahu. Maka Nabi mengatakan, wallahi ya, la yutimanna hadzal amr. Demi Allah, Allah benar-benar akan membereskan, menyempurnakan perkara ini. Tenang aja, nanti akan selesai. Hatta yasira ar-raqibu min Sana'a ila Hadramaut. La yakhafu illa Allah. Sampai nanti ada orang yang berkendara yang saat itu rawan begal, rawan perampok, perompak. Nah, dia akan berjalan dari Sana'a ke Hadramaut. Dia enggak takut apa-apa kecuali pada Allah. Karena nanti semuanya berislam. Dan di Sana'a sampai Hadramaut saat itu adalah jalan yang rawan. Ya, perampok, begal dan seterusnya. Nanti aman. Bahkan sampai saat ini aman. Saya pernah berjalan dari Sana'a ke Hadramaut, bukan jalan ya, naik bis maksudnya. Ya, dari Sana'a ke Hadramaut memang aman. Saat itu, kalau sekarang ada Husi ya, Syiah. Sekarang enggak aman. Banyak Syiah ya. Waktu itu aman. Wadzi'ba 'ala ghanamih, walakinnakum tastajilu. Ya. Ada berjalan itu, ular apa namanya? Serigala, kambing. Bahkan di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, saking amannya negeri-negeri kaum muslimin, serigala dan kambing minum di satu mata air. Kambingnya gak takut, serigalanya gak nerekam karena dia kenyang, udah sentosa. Minum di satu sumber mata air, kambing dan serigala. Sampai kambing gak takut. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian, wa dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi ila hadhihi surati lakafathum. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam, benar-benar berada dalam kerugian, illa ladina amanu, kecuali orang beriman, wa aminu sholat, beramal sholat, wa tawasaw bilhaq, saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawasaw bisabar, saling berwasiat dalam sabar. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala, lau ma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah enggak menurunkan hujjah ala khalqi, kepada makhluknya, kepada hambanya, illa hadhihi surah la kafat, kecuali surat ini aja, maka itu sudah cukup untuk mereka. Berarti hujjah sudah tegak belum? Hah? Tegak dengan Al-Quran. Kalau cuma surat ini aja pun juga tegak hujjah. Begitu maksudnya. Paham gak sih? Yang dipahami hujjah belum tegak. Lah ini Imam Syafi'i ngomong apaan? Seandainya Allah enggak menurunkan hujjah kecuali surat ini aja, ternyata Allah turunkan surat-surat yang lain. Ya, itu sudah cukup untuk mereka. Ini juga bantahan, sanggahan terhadap orang-orang yang mengatakan umat saat ini belum tegak hujjah. Ibnu Taimiyah menyatakan turunnya Rasul, hadirnya Rasul itu hujjah. Ya, itu ada di kajian kita waktu itu, penjelasan mengenai hal ini dari kajian kitab ya Hukmu Takfir Muayyan. Ya. Qolfaq baina qiyamil hujjah wa fahmil hujjah karya Syekh Ishaq ya, bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah selesai kajiannya di Mahat Al-Hasan waktu itu. Ya. Baik, faddal dibaca berikutnya sini. Syekh Marwan. Huda. Pak Yusuf. Faddal Pak Yusuf. Utiyahu al-insan wa utiya amran li fa utiya umran al-insana utiyahu al-insan. Perhatikan ya, fi'il yang muta'addi dengan dua maf'ul, kalau dia sighahnya berubah jadi bina lil majhul, maf'ul awalnya aja yang jadi naibul fa'il, maf'ul saninya tetap jadi maf'ul bih. A'ta yu'ti itu fi'il muta'addi dengan dua maf'ul. Pak Yusuf, enggak kayak antum satu maf'ul. Maka maf'ul saninya tetap maf'ul bih. Hanya maf'ul awal yang berubah menjadi naibul fa'il. Ya, perhatikan ya. Terus wa'ud dia umuran liya'budallaha. Hah? Liya'budallaha. Liya'budallaha azza wa jalla bihi wa ya wa yuti'uhu. Wa bisababi al-umuri abadallaha. Abadallaha. Wa bisababi al-umuri syarufa. Syarufa al-abda. Al-abdu. Fa'il. Yang namanya wazan fa'ula itu wazan lazim, fi'il lazim. Terus in kataballahu wa sallallahu al-jannah. Al-jannata maf'ul bi. In kataballahu wa sallallahu al-jannah ay yakuna min ahli al-jannati fa huwa sariful qadri. Adilul qadri. Nah. Ay barakallahu fik. هذه المسائل الأربع قد تشيصال على الشيخ empat permasalahan ini al-ilmu wal-amal wa-da'watu wa-sabr ilmu, amal, dakwah, sabr ilmu itu maksudnya iman ya. Lihat itu keterangan di footnote nomor 2 Imam Ibn Qayyim mengisyaratkan kepada hal ini fi kalamin tawilin latif lahu dalam ucapan beliau yang panjang lebar ya dari kitab Miftah Sa'adah Miftah dari Sa'adah. Jika beliau mengatakan tingkatan yang empat ini dengan sempurnanya itu ada pada seseorang dengan puncak kesempurnaan. Yang pertama dia mengetahui kebenaran, kedua mengamalkannya, ketiga mengajarkannya kepada orang yang tidak mengerti, keempat bersabar dalam ya di dalam mengajarkannya dan mengamalkannya dan juga bersabar dalam mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan. Ya. Maka Allah menyebutkan empat tingkatan ini dalam sebuah surat. Itu surat Al-Asr. Juga bisa dilihat keterangan ini dari kitab Ibnu Qayyim yang lainnya itu Ighatsatul Lahafan. Ya. Nah, kata Syekh, wajibun ta'allumuha. Empat hal ini wajib dipelajari. Wal amalu biha, wajib diamalkan. Wa dalilu dzalika qaulullahi. Azza wa Jal, dalilnya ialah firman Allah Azza wa Jal, wal asri demi masa. Nanti akan dikupas oleh Syekh makna ayat ini kosakatanya satu persatu ya. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal saleh ya dan seterusnya. Ya. Qauluhu wal asri, al asru huwa az-zamanul mutlaq. Firman Allah al asr, yang namanya al-asr itu zaman mutlak. Ya. Dia adalah sebuah zaman secara mutlak. Masa. Masa apa aja. Ya. Lihat itu keterangan. Di footnote nomor 3. Kata Ibn Jarir atau Tabari dalam tafsirnya. Wasawab minal qawl bidhalik. Pendapat yang benar terkait hal ini mengenai al-asr. Yaitu. Inna rabbana aqsama bil asri. Rabb kita bersumpah dengan asr. Asr itu apa? Ismun lidahri, nama sebuah waktu zaman, nama sebuah masa. Ini pendapat yang tepat kalau kata Syekh Ibn Jarir At-Tabari. Wahual asyiyu, itu asyi. Jadi bukan zaman mutlak, tapi dia asyi. Asyi itu apa? Senja, sore. Makanya ada namanya sholat asr, sholat di waktu petang, walail, walnahar, malam siang. Walam yukhassis mimma, ya. Dan ada walam yukhassas, ya. Namun tidak dikhususkan, ya. Dari kandungan dari nama ini, tidak dikhususkan kepada makna yang lain. Ya. Maka seluruh yang masuk ke dalam cakupan nama ini berarti dia masuk kepada apa yang Allah bersumpah dengannya. Ya. Nah, lanjut. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, asar adalah zaman mutlak. Aqsarallahu bihi li syarafihi. Kenapa Allah bersumpah dengan asar? Ya karena kemuliaannya. Kan Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Tapi enggak semua nama makhluk Allah bersumpah dengannya. Allah enggak pernah mengatakan wal khinzir wal kalb Enggak ada Allah bersumpah demi babi, demi anjing, enggak. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya, nama makhluknya yang agung, yang besar, yang mulia. Wasyamsi wal qamari was samai wal ardi wan nujumi, gitu kan, benda-bendanya, makhluk-makhluknya yang besar. Nah, kalau kita enggak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah berarti dia berbuat syirik. Kalau Allah enggak. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar, yang agung. Ma'nahu az-zaman, al-asr ini maknanya adalah zaman. Waktu. Wal waqt wal umur, umur wal waqt. Li'annahu asyrafu syai'in utiyahu al-insana. Karena namanya waktu adalah sesuatu hal yang paling mulia, paling berharga yang manusia, yang Allah memberikan kepada manusia. Ya, kan Allah memberikan waktu kepada kita. Dengan waktu ini kita bisa melakukan aktivitas ini dan itu. Fa'utiya umuran, seorang diberikan umur, maka dengan umur tersebut dia amudallaha fihi wa yuti'u. Ya, dia beribadah pada Allah, dia mentaati Allah. Fa bisababil umuri abadallaha, dengan sebab adanya umur dia bisa beribadah pada Allah. Ya. Wa bisababil umuri syarufa al-abdu, dengan sebab umur hamba menjadi mulia karena umurnya dihabiskan di jalan Allah misalkan. In katabalahu, in kataballahu lahu al-jannah. Ini jika Allah memang telah takdirkan bagi dia surga. Ayakuna min ahlil jannah. Bahwa dia adalah ahlul jannah. Wa huwa syaraful qadar azimul qadar. Ya. Wa hunaka, ini udah dibaca belum? Belum. Siapa yang belum baca? Nugroho deh, Haji. Udah? Belum. Ayo, tepadal. Baca. Ini kita masih lama ya, tenang aja. Sampai jam berapa kita si Marwan? Sampai halaman 29 lah. Jadi pekan depan matan yang baru ihram rahimakumullah. Maaf antum kok ketawanya kayaknya protes antum. Ayo, tepat dong. Qasami. Bi'inna. Mutaqarrari. Anna inna walama mu'akkidat. Al-muzahlaqah. Muzahlaqata au muzahlafah. Yasluhu. Baik. Huna aqsamallahu bil asri. Maka di ayat ini Allah bersumpah dengan asr. Alama aqsamallahu bil asri. Untuk apa Allah bersumpah dengan asr masa? Allah berfirman innal insana lafi khusrin, hadha huwa jawabul qasam. Karena Allah bersumpah, maka jawab qasamnya innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Wa akkada dzalika bi inna, dan Allah mentaukidkan, menegaskan kalimat tersebut dengan inna. Inna itu kan kalau kita belajar nahu dasar ya. Apa sih definisi inna? Harfu nasbin wa taukidin. Dia huruf nasab, artinya fungsinya tansabul isma. Dia menasabkan isim. Wa taukidin berarti dia menegaskan. Kalau kita katakan Zaidun qa'imun, maka mukhatab orang diajak bicara, dia bisa membenarkan, bisa mendustakan. Kalau dia ragu atau mendustakan, mengingkari, kita katakan inna Zaidan qa'im. Maka ini menegaskan dan dia akan lebih yakin. Oh gitu. Oke, saya percaya. Baik. Fa hadha huwa al-jawab al-qasam. Wa akada dzalika bi inna. Wal lam. Udah pakai inna, pakai lam lagi. Diawali dengan qasam lagi. Maka ini taukidnya itu banyak itu. Tiga. Qasam, inna dan lam. Lam muzahlaqa. Ya, lam yang fungsinya juga untuk mentaukidkan. Ya. Mana lagi tadi? Wa billam fi qawlihi la fi husrin. Wa minal mutaqarrab fi ilmil ma'ani. Nah, di antara ketetapan yang sudah baku dalam ilmu ma'ani min ulumil balaghah, dari ilmu balaghah, anna inna wa lama min anwa'il mu'akidat. Bahwa inna, lam itu di antara jenis-jenis yang mentaukidkan. Ya, yang menegaskan sebuah kalam. Fajtama'at hahuna anwa'un minal mu'akidat. Maka di kalimat, di ayat ini terkumpullah beberapa mu'akidat. Beberapa huruf-huruf yang mentaukidkan. Yang pertama qasam, yang kedua maji'u inna, hadir datangnya inna. Yang ketiga maji'ul lam fi khabar inna. Pada khabar inna dikasih lam. Lam muzahlaqa atau lam muzahlaqa disebutnya. Ya. Lam yang untuk menegaskan. Ya. Baik. Lihat itu keterangan di footnote. Qala Abul Baqa, kata Abu Baqa, masuknya inna alal kalam kepada suatu kalimat, fungsinya apa? Litaukid, untuk menegaskan kalimat tersebut. Riwadon an takriril jumlah. Sebagai pengganti dari pengulangan kalimat tadi. Ya. Nah, kalau dikasih inna wa fidarik, dengan dikasih inna itu ikhtisarun tamun. Sudah cukup ringkas. Ya, jadi misalkan antum mengatakan begini, Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Antum tegaskan, Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun. Zaid berdiri, Zaid berdiri. Kelamaan. Udah ganti aja inna Zaidan qa'imun. Sudah. Sesungguhnya Zaid benar-benar berdiri. Ya, ma usulil gharad min at-taukid. Ya, dengan didapatkannya tujuan dari taukid. Fa inda khalat alamu fi khabariha. Nah, kalau lam ada di khabarnya, di khabar inna, lam tadi juga fungsinya mentaukidkan. Ya, maka lam ini menegaskan kalimat tersebut dan jadilah inna dan lam sebagai pengganti dari takrir jumlah yang ketiga. Misalkan antum katakan Zaidun qa'imun. Antum ingin menegaskan inna Zaidan qa'imun. Itu maknanya seperti Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun. Dua, kalau antum katakan inna Zaidan la qa'imun, maka seakan-akan in Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun. Tiga kali. Nanti kalau dia datang pakai fi'il misalkan, ada nun taukid sakilah, nanti bisa 12 kali. Nah, bisa 12 kali. Ini yang dijelaskan oleh para ulama balagh. Nah, misalnya ayat apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, itu berkali-kali. Kami betul-betul akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami itu. Kami akan betul-betul. Ada pendapat yang lain sampai 16 kali ya. Kayak begitu. Ya, jadi kalau kita tahu ilmu ma'ani ini, kita semakin mudah tadabur ayat. Tadabur ayat. Ini penting ya. Kan mentadaburi ayat Al-Quran itu matlub. Wajib. Ya. Makanya Imam Syafi'i kenapa mewajibkan belajar bahasa Arab? Karena mentadaburi Al-Quran hukumnya wajib. Dan tidak mungkin mentadaburi Al-Quran kecuali dengan mesti paham bahasa Arab. Malayakimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibu. Ya. Itu. Kemudian mana lagi tadi? Wa ahlul ma'ani yaqulun, dan ahlul ma'ani, ya, ulama balaghah mengatakan inna maji'al mu'akidati. Nah, datangnya berbagai pentaukid kalimat. Tadi kan ada tiga. Innal insana lafi khusrin. Berarti taukidnya tiga. Pertama qasam. Wal asri, demi masa. Kalau orang udah bersumpah, harusnya kita percaya. Wallahi Zaidun qa'imun. Ya, percaya. Kalau dia katakan Zaidun Qaimun, ya, nusotik wa nukadzib, kita bisa benarkan, kita dustakan. Dia datang, wallahi Zaidun Qaimun, percaya kita. Nambah lagi, wallahi inna Zaidan Qaimun, percaya double-double lagi. Datang lagi taukid, wallahi inna Zaidan la Qaimun, benar-benar percaya. Nah, hadirnya muakidat ini, itu kapan? Yasluhu, itu cocok. Idza kana al-mukhatabu, apabila orang yang diajak bicara mungkiran limastamala alaihi al-kalam, dia mengingkari apa yang menjadi kandungan kalam. Ya. Kalau dia enggak mengingkari, enggak usah pakai taukid gitu. Cukup kita katakan aja Zaidun Qaimun. Percaya dia. Tapi kalau kita bilang Zaidun Qaimun, kata dia, "Ah, masa?" Hah? Wallahi Zaidun Qaimun. Kasih taukid. Ah, percaya, enggak percaya. Wallahi inna Zaidan qaimun. Masih belum yakin. Wallahi inna Zaidan la qaimun. Kenapa Allah nyatakan demikian? Karena memang manusia itu sifatnya ingkar. Sifatnya ingkar. Zalim bodoh lagi. Ya. Udah zalim, bodoh lagi. Ya, sifatnya itu ingkar. Memang manusia itu ingkar dia. Sifatnya. Ya. Inna apa namanya? Manusia itu zaluman jahula. Bukan al-insanu zaluman jahula. Dia zalim lagi bodoh. Dengan kezalimannya akan ingkar dia, dengan kebodohannya juga akan ingkar. Sebab pengingkaran itu dua. Zalim, bodoh. Hasad masuk di zalim juga. Baik. Pemasalan. Ah, nah. Ustaz Abdul Rahman, faddal. تقول إذا لم يكن عند الخبر وأراد أن يستقبل الخبر فلان قائم فأخبرت يقولون فلان لكن إن كان منكرا له أو نزل منزلة المنكر له فتؤكد الكلام له لكي يزيد انتباهه ويعظم إقراره terus wal musyrikun An-Nuhatu badal wa an-Nuhati al-muhatu yaquluna inna Allaha ta'ti kathiran lil muhatin la yarti fa hal ma'na dhalika anna al-amala ghayru al-iman ay asbu ya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Syekh, pemasalan ini contoh ya terkait datangnya muakidat karena diingkari kalimat. Kalau kalimat enggak diingkari enggak usah kasih muakidat. Kasih hal-hal yang mentaukidkan. Kan tadi dalam ayat wal asr innal insana lafi khusr ada berapa muakidat? 3. Waw qasam, inna, inna harfun nasbin wa taukidin dan juga lam muzahlaqa atau muzahlaqa yang datang pada khobar inna yang fungsinya untuk mentaukidkan kalam juga. Ya. Pemasalan taqul bisakan Anda katakan liman lam yakun indahul khabaru. Anda mengatakan kepada orang yang dia tidak memiliki berita. Dia tidak tahu berita, dia tidak tahu ada kabar. Wa arada ayastaqbilal khabara. Ya. Dan dia ingin ya apa namanya menerima kabar tersebut. Anda katakan pada dia fulanun qadimun. Si fulan sudah datang. Fa akhbartahu bi qudumi fulanin. Maka Anda mengabarkan kepadanya kepada orang tadi kepada si A misalkan tentang kedatangan si fulan. Lakin in kana munkiran lahu, Anda cukup katakan fulanun qadimun. Zaidun qadimun. Lakin ingkana mungkiran lahu. Namun kalau dia mengingkari berita tersebut, au nuzila manzilatal munkiri lahu, atau dia diposisikan seperti orang yang mengingkari, semisal dia ragu gitu, ah masa gitu kan. Fatu akidul kalama lahu. Maka Anda berikan penegasan pada kalimat. Ya, likai yazida intibahu. Supaya bertambah intibah dia. Intibah itu apa namanya? Perhatian dia. Wa ya'dumu iqraruhu. Agar semakin besar penetapan dia di mastamala alaih. Ya, akan kandungan kalam tadi. Berita tadi. Yaitu fulanun qadimun. Misalnya. Wal musyrikun li ajli mahum fihi minasyirkin. Musyrikun karena kesyirikan yang ada pada mereka. Wa ma'anadu fihi arrisalata. Karena mereka mengingkari kerasulan. Kana haluhum bal maqaluhum annahum ashabun najat. Maka kondisi mereka, bahkan perkataan mereka, mereka mengklaim bahwasanya mereka lah orang-orang yang selamat, bukan yang merugi. Ya, Allah berfirman mengutip ucapan mereka, wala in ruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Nah, seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya aku akan mendapatkan kebaikan. Aku akan memiliki kebaikan di sisi Rabbku. Orang musyrikin, mereka pede. Allah akan mengampuni mereka, memasukkan mereka ke surga. Mereka pede kali itu. Fahum yumkiruna annahum sayakununa fi khasaratin. Mereka mengingkari bahwasanya mereka akan berada dalam kerugian. Yumkiru ta'ifatun ukhra minhum annal insan sayarji'u ila khasaratin. Ada kelompok yang lain juga mengingkari bahwasanya manusia akan kembali kepada kerugian. Wa annahu lan yanjua illa ahlul iman. Bahwasanya tidak akan selamat kecuali orang yang beriman. Fa'akad dari kali ajli ingkari. Ya kan Allah sebutkan illal ladina amanu. Ya. Kecuali orang beriman. Maka Allah semakin menegaskan kalimat tersebut li ajli ingkarihim karena pengingkaran mereka bil maqali wal fi'li wal hali. Dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka, kondisi mereka. Abu Jahal di perang Badar itu berdoa kepada Allah agar dimenangkan, dikalahkan pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pede. Dan mereka pede Nabi Muhammad SAW lah yang sesat. Gitu. Nah, orang-orang ahli batin itu kadang-kadang kepedean. Ya. Nah, mana lagi tadi? Biqaulihi innal insan lafi khusrin. Dengan firman Allah, innal insan lafi khusrin. Innal insan. Ah, insan itu ada alnya. Ya. Al-alif walam hadihi lil jinsi. Alif dan lam di sini itu alif lam lil jinsi, ai al jinsiyah. Bimakna maknanya apa? Inna jinsal insan fi khosaratin azimatin. Sesungguhnya semua jenis manusia berada dalam apa namanya kerugian yang sangat besar. Nah ada juga dari kalangan para ulama nahwu yang mengatakan al itu al istighraqiyah. Al istighraqiyah itu al yang bisa digantikan posisi kullu. Seakan-akan maknanya inna kulla insanin gitu. Sesungguhnya semua manusia. Ya. Illa mastusniya. Itu mereka semua berada dalam kerugian kecuali dari apa-apa yang dikecualikan. Hada wa hada naw'un akharu min jazbid dhihni liqabulil kalam. Maka ketika Allah sebutkan secara mutlak innal insana fi khusrin illa ladina amanu, maka ini satu bentuk lain dari menarik, memikat ya benak-benak pikiran kita untuk menerima kalah. Ya. Kan kalau ada pengecualian itu kita semakin tertarik daripada kita sebutkan langsung secara secara utuh kalimat, harusnya di ada perinciannya, ada pengecualiannya. Gitu. Mana lagi tadi? Innal insana fi khusr. Mana berikutnya? Innal insana fi khusrin kullu insanin fi halakin wa khasaratin. Maka semua manusia berada dalam kebinasaan, kerugian. Summa stasna, kemudian Allah kecualikan, faqal, dan Allah berfirman, illal ladina amanu, kecuali orang beriman. Al imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kecuali orang beriman. Iman itu apa? Ucapan, amalan, keyakinan. Ya, jadi kecuali orang beriman yaitu ucapannya ucapan iman, amalannya amalan iman, keyakinannya juga demikian. Hadzal i'tiqadu huwa al-ilmu. Keyakinan inilah dialah ilmu. Di annal ilma mauriduhu al-qalbu wal aqlu. Karena ilmu itu sumbernya adalah qalbu dan akal. Ya. Tempat itunya. Ya, tempat untuk menampung ilmu itu qalbu dan akal. Fa ahlul ilmi najuna min khasaratin. Maka orang-orang berilmu mereka selamat dari kerugian. Illa ladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Fa atafa bil wawi al amala alal iman. Maka Allah mengatofkan amal dengan iman, itu Allah atofkan dengan huruf waw. Ya. Wa ahlul lughah annuhatu. Para ulama lughah di sini bukan ya, bukan ahlul balaghah, bukan ahlul ma'ani, tapi ahlul nahu. Ya. Yaqulun, mereka mengatakan, innal waw ta'ti katsiran lil mughayarah. Waw itu kebanyakan hadir datang untuk mughayarah. Artinya beda. Misalkan antum katakan ja'a Zaidun wa Amrun. Beda antara Zaid dan si Amr. Ya, walaupun tidak ada tartib dalam hal ini. Bisa jadi datang duluan si Zaid, bisa jadi datang duluan si Amr. Ya. Lihat itu keterangan dari Ibnu Taimiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Ya. Atmu syai' ala syai' fil Qur'an wa sa'iril kalam yaqtadi mughayyaratan bainal ma'tufi wal ma'tufi alaih. Mashtirakil ma'tuf wal ma'tuf alaih fil hukmi alladhi dzukira lahu. Alladhi dzukira alladhi dzakara lahu. Nah, kata Ibnu Taimiyah, atap sesuatu hal kepada yang lain di Al-Quran dan seluruh ucapan, itu konsekuensinya adanya mughayyarah, perubahan antara maktub dan maktub alaih. Kalau di sini iman dan amal, berarti itu menunjukkan ada perbedaan antara iman dan amal. Ya, walaupun dia ma'ashtirok, walaupun dia sama-sama dalam hukum, ya antara iman dan amal. Ya. Fahal makna dzalika annal iman ghairul iman, annal amal ghairul iman? Apakah maknanya amal itu bukan iman? Apa maknanya demikian? Baik, fadhol, Pak Abdul Majid tadi. Wa anna nah ini ada pertanyaan. Apakah penamaan iman itu tidak masuk dalam penamaan amal? Baik, al-jawabu. Al-jawabu la, li'anna al-mughayyarata takunu baina haqqaiqi al-isyai'. Wa haqqiqatu, wawnya waw ibtidaiyah, bukan waw atof. Wa haqqiqatu al-imani akbaru min haqqaiqi al-amali. لأن العمل جزء من الإيمان. العمل بعد العمل بعد الإيمان وعطف الخاص على العام يأتي كثيرا، وكذلك عطف العام على الخاص على الخاص يأتي كثيرا في الواقع. مثل قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فهنا عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. هنا عطف جبريل وميكائيل. هنا عطف جبريل وميكائيل على الملائكة، وهو من باب عطف الخاص على العام. أي فهم رأس. Falimada ya'tifu atau fa ya'tifu Falimada ya'tifu al-khasu ala al-ami ya'tifu al-khasa. Ini fa'il domir huwa, nanti kembali ke lafaz jalalah. Terus Falimada ya'tifu al-khasu ala al-ami ma'atifu al-khasi fil-ami la buddha ayyakuna sama fa'ilatan. Ya, fa'idatun. Sama itu kan sama itu dzaraf. Sama itu nanti dia khabar yakun muqaddam. Gitu. Terus dia akan ditanbihu. Ala annahu fil hukmi masnisul awwali. Bali hadza qala azza huna illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati. Wasyaitu rahimahullahu lahum dalik. Fahima dalik. Fakola yajibu alayna andul al-bahim masail. Fadakara ilma summal amal. Liannahu kola wa amilu sholihati. Falamma atofal khosa ala al-ami dalla ala syarafihi wal ihtimam bihi wa ala mazid makanatihi thumma li annahu fil hukmi mislul awwali. Baik, barakallahu fik. Nah, ya, tadi apakah penamaan iman itu tidak masuk ke dalam penamaan cakupan amal? Maka jawabannya la, tidak demikian. Li annal mughayarata takunu baina haqa'iqil asya. Karena yang namanya mughayarah, kan tadi huruf waw itu menunjukkan akan adanya mughayarah, perubahan, perbedaan. Ja'a Zaidun wa Amrun, berarti si Amr bukan Zaid, si Zaid bukan Amr, itu maksudnya. Paham gak sini? Nah, itu wawnya waw ataf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Berarti jin bukan manusia, manusia bukan jin. Paham sini? Nah, apakah iman berarti penamaan iman bukan termasuk penamaan amal? Jawabannya kata saya enggak. Karena yang namanya mughayarah itu bisa dalam antara hakikat-hakikat sesuatu. Berarti di sini hakikat iman beda dengan hakikat amal. Namun amal bagian dari iman. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan al-iman qaulun wa amalun begitu. Seluruh ulama Ahlus Sunnah mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Namun kalau dirinci, apakah hakikat amal itulah hakikat iman? Beda. Ya. Dan jangan dikatakan amal syartu kamalil iman, syarat kesempurnaan iman. Ini pendapat bid'ah. Ya. Pendapat bid'ah. Nanti membuka pintu kaum murji'ah untuk masuk di sini. Kalau dikatakan amal syarat kesempurnaan iman, yang namanya syarat, syarat itu kata para ulama, ya, syarat itu kharijul masyrut. Dia berada di luar yang dipersyaratkan. Paham di sini? Berarti kalau dikatakan amal syarat dari kesempurnaan iman, berarti amal bukan iman. Paham enggak? Dan pendapat ini enggak ada salaf yang mengucapkannya. Semua salaf di buku-buku akidah mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Enggak ada syartu kamalil iman. Syartu kamalil iman. Baik, barakallahu fiik. Bisa dipahami sini ya. Bahkan ada amal yang apabila ditinggalkan itu hilang iman. Sholat itu amal kan? Ya. Paman tarakaha faqad kafara. Tuh. Sungguh dia telah kufur. Bainar rajuli wa syirki tarkus shalah. Baik, mana lagi tadi? Ya, maka jawabannya tidak. Wa haqiqatul iman, ini lihat, berarti yang berbeda itu apa? Hakikat iman dan hakikat amal. Wa haqiqatul iman akbaru min haqiqatil amal. Hakikat iman itu lebih tinggi, lebih besar pada hakikat amal. Li'annal amala juz'un minal iman. Karena amal bagian dari iman. Wal amalu ba'dul iman. Dan amal ada sebagian dari iman. Ya. Bukan syarat kesempurnaan iman. Apalagi kalau dikatakan bukan bagian dari iman. Ya. Makanya pendapat bid'ah juga dari kalangan murji'atul fuqaha. Disebut murji'atul fuqaha. Siapa yang menyebut ulama salaf? Itu siapa mereka? Ahnaf. Siapa itu Ahnaf? Ya. Para pengikut mazhab Hanafi. Yang mereka mengatakan iman itu qaulun wa'tiqadun. Amal gak termasuk. Mereka disebut murji'atul fuqaha. Namun mereka tidak digolongkan murji'atul jahmiyah. Kenapa? Karena secara konsekuensi mereka tetap mengatakan orang yang beramal akan dapat konsekuensi. Orang yang enggak beramal ya, maka dapat konsekuensi. Orang yang beramal dapat pahala, enggak beramal dapat dosa gitu. Mereka masih mengatakan demikian. Makanya Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi ya, di kitab beliau Syarah Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan khilaf masalah ini hanya lafaz saja. Walau ini dibantah oleh Syalbani di Syarah Aqidah At-Tahawiyah juga di ta'liq. Ya, kalau kita bacakan itu di Tambun, Ta'lim Syalban. Itu enggak, itu bukan khilaf masalah lafaz, khilaf hakiki. Ya. Untungnya mazhab Hanafi ini tidak digolongkan ke Murji'ah Jahmiyah. Ya, untungnya mereka mengatakan orang yang enggak beramal dapat konsekuensi. Kalau Murji'ah Jahmiyah kan enggak. Orang yang meninggalkan amal enggak ada konsekuensi. Orang yang meninggalkan amal gak ada konsekuensi terhadap iman. Ya. Ini murji'ah jahmiyah. Gak ada konsekuensi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu qaulun wa amalun. Berarti kalau gak ada amal, iman bisa copot. Tergantung amalnya gimana. Kalau gak ada amal ketaatan, imannya berkurang. Kalau dia mengadakan amal, amal keburukan, imannya berkurang. Yazid bitoah wa yanqus bil maksiat. Nah, pendapat Murji'ah Jahmiyah juga. Ada orang mengamalkan kekufuran. Imannya tetap ada. Ini anjib ini. Ahlus Sunnah berpendapat wayanqus bil maksiat. Iman berkurang dengan kemaksiatan. Lah ini kekufuran. Imannya tetap ada. Anjib ini. Nyembah Nyi Roro Kidul, imannya tetap ada. Ay, gimana ini? Habis dibingung mau bilang imannya berkurang, nanti disangkain minum khamr sama. Memangnya makan riba, minum khamr, mencuri, berzina, itu dosa besar, baru imannya turun. Dibilang taat, iman bertambah, lebih kafir lagi. Makanya kalangan murji'ah jahmiyah bingung sih. Kan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau melakukan minum khamr, iman berkurang. Sholat, iman bertambah. Mencuri, iman berkurang. Syirik, minta kepada Nyi Roro Kidul, bingung dia. Bingung dia. Hah? Mau dibilang, gimana imannya? Antara iman dan amal. Antara bertambah, antara ada dan tiada. Kayak pendapat Mu'tazilah dong. Iman zila baina manzilatain. Enggak kafir, enggak iman. Bingung. Ya, bingung. Dan pasti akan mengeluarkan statement-statement bid'ah yang enggak ada para salaf bicara di situ. Kalau ditanya mengenai hal ini, pasti mengeluarkan statement-statement bid'ah. Para salaf enggak ada ngomong kayak begitu. Bingung. Ya. Kalau begitu, orang yang nyembah Nyi Roro Kidul, gimana imannya? Bertambah atau berkurang? Kan enggak mungkin jawabannya dua-duanya. Harusnya ada antara ada imannya atau copot imannya. Gitu aja. Kalau dibilang imannya antara ada dan tiada, ini pendapat bid'ah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah kan begitu bilang, pelaku dosa besar, fil manzilah baina manzilatain. Di satu kedudukan di antara dua kedudukan, antara kafir dan muslim. Kalau khawarij langsung kafir gitu. Kalau pelaku dosa besar. Nah, ini bukan pelaku dosa besar, pelaku kesyirikan. Gimana tuh imannya? Tetap ada atau enggak ada? Ya. Jangan bilang nambah berkurang, ini bukan maksiat, bukan ketaatan. Ini kesyirikan. Bingung. Pasti mengeluarkan statement bid'ah. Ya. Statement-statement bid'ah di situ dikeluarkan. Nah, makanya tinggalkan ya madzhab irja kayak begini. Rusak. Ini konsekuensi dari perkataan amal bukan bagian dari iman. Ya. Atau amal kesempurnaan iman. Syarat kesempurnaan iman. Ini konsekuensinya demikian. Ini pendapat-pendapat irja. Ya. Maka amal adalah iman. Qaul iman, qaulun wa amalun. Udah gitu aja antum pegang. Ya. Baca aja buku salat mau apa? Syarhus sunnah, usulus sunnah. Usulus sunnah Humaydi, Imam Ahmad. Syarhus sunnah mengmana? Barbahari. Syarhus sunnah Al-Muzani. Sama semuanya. Iman, qaulun wa amalun. Wa'tiqadun. Udah selesai. Ngapain pakai definisi-definisi baru? Kullu syarrin fibtida'i man khalaq. Itu. Semua keburukan ada pada yang diadakan orang baru. Wa kullu khairin fibtida'i man salam. Fibtida'i man salam. Semua kebaikan ada pada ittiba' kaum salam. Udah selesai. Mana lagi tadi? Ya. Al-amalu ba'dul iman. Maka amal bagian dari iman. Sebagian iman. Ya. Wa atful khas alal am ya'ti katsiran. Ini ya, dalam hadis itu kan iman itu terbagi menjadi 7-10 sekian cabang. A'laha qaulul la ilaha illallah, gitu kan? Yang tertingginya ucapan la ilaha illallah. Ya. Kemudian apa lagi? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu paling rendahnya. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu amal kan? Amal enggak itu? Amal, bagian dari iman tuh. Wal haya minal iman. Itu qalbu, keyakinan, kan amalan hati. Malu bagian dari iman. Terus Rasul sebutkan itu bagian dari iman semua. Amal, ucapan, iman. Dan ini udah, gak usah diotak-atik. Ini udah ijma' kaum salaf, udah. Gak usah diotak-atik. Ya, gak usah diotak-atik. Ada orang yang kufur karena ucapan. Ya. Qula billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, kan istihza itu dengan ucapan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir dengan sebab kalian ya, setelah kalian beriman karena ucapan dia. Karena ucapan dia, istihza. Dan para ulama sepakat istihza itu mengolok-olok agama, enggak diberi udzur. Sepakat para ulama, enggak diberi udzur. Istihza fiddin itu enggak diberi udzur. Kecuali mukroh yang dipaksa. Itu pun para ulama merinci loh di buku-buku fikih kitab Ridha. Di kitab Mausuah Fikhiyah Kuwaitiyah itu dirinci. Mukrohnya itu gimana nih? Apakah ancaman yang dia terima kalau dia enggak ngikutin ancaman itu cuma dia dicepol, cuma dipukul, goresan luka, cuma dipenjara. Itu ikrohnya nakis. Ikroh nakis, gak sempurna. Artinya dia tetap gak boleh ikutin ancaman. Ya, kalau kamu gak mau ngolok-ngolok, kamu saya tonjok. Jangan ngolok-ngolok. Kalau kita tetap ngolok-ngolok agama karena takut ditonjok, kita murtad. Nah, ikroh yang tam itu apa? Yang kalau kita gak turuti kemampuannya, kita dibunuh. Atau dicelakakan, dipukul dengan membuat anggota tubuh kita cacat permanen. Kalau kamu gak mau ngolok-ngolok, saya potong tangan kamu. Nah, ini baru para ulama mengatakan boleh. Ya. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Istiqomah, beliau menyatakan yang namanya ikroh itu fil qaul, la bil amal. Hanya dalam ucapan, bukan dalam perbuatan. Kalau kita dipaksa, walaupun pendapat yang benar dalam ucapan dan perbuatan. Ini ditegaskan oleh Syekh Ibnu Baz dalam Subulus Salam. Mana lagi tadi? Kayak Amr bin Yasir, itu dia dipaksa. Jelas itu. Ikrohnya tam. Orang di depan matanya sendiri, kok ibu bapaknya dibunuh? Ya. Nah itu jelas. Mana lagi tadi? wa atful khas alal am ya'ti katsiran. Ya. Diatafkannya yang khusus pada yang umum. Yang umum kan iman. Ya, yang ini ma'tuf alaihnya ini iman illal ladzina amanu. Gitu. Ini ma'tuf alaihnya nih. Ini atful jumlah alal jumlah. Ya, atful jumlah alal jumlah. Illal ladzina amanu. Ini kan mustasnanya nih, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat. Nah, shalihat itu khos. Ini udah biasa datang ya'ti katsiran, banyak datang di Al-Qur'an. Ya. Ini atful khos alal am. Datangnya atau khos kepada ma'tuf alih yang am. Ya. Kayak gini-gini ini pelajaran dasar sebenarnya. Dalam ilmu, ya, ilmu nahwu bahkan, enggak usah masuk ilmu balaghah, ilmu nahwu. Ini biasa begini. Wa kadzalika atful am alal khos, demikian pula atafnya am kepada yang khusus. Jadi ma'tuf alihnya yang khusus, ya. Kemudian ma'tufnya baru am. Ini ya'ti katsiran bil waw. Banyak juga datang dengan huruf ataf waw. Semisal firman Allah, "Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi." Malaikat kan jamak dari malak, ya. Barang siapa yang menjadi musuh Allah dan para malaikatnya, wa rusulihi dan para rasulnya. Wa Jibril wa Mikail, dan dia menjadi musuh Jibril dan malaikat. Padahal Jibril malaikat udah masuk ke mana? Jibril dan Mikail udah masuk ke mana? Malaikat, ngapain disebutkan lagi? Nah, ada faedah. Kalau kita berpikir, ngapain disebutin lagi? Ini kita gak paham, ada faedahnya. Fahuna, Allah sebutkan, jawab syaratnya, fa'innallaha ka'aduun lil kafirin. Maka Allah menjadi musuh bagi orang kafir. Maka yang memusuhi Allah, Rasulnya dan malaikat, termasuk Jibril, maka Allah menjadi musuh. Allah sebutkan hal ini karena orang-orang Yahudi mengklaim Jibril adalah musuh mereka. Ya, ketika mereka bertanya, ya, memangnya malaikat siapa yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jibril. Oh, Jibril aduna, kata mereka. Jibril musuh kita. Allah jawab, "Man kana aduwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwun lil kafirin." Allah jawab. Ini jawab syak. Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Fahuna maka di sini ya, atafa Jibril wa Mikail alal malaika. Allah mengataf Jibril dan Mikail kepada ma'tuf alaih malaikat. Dia bahwa Jibril, Mikail bagian dari malaikat. Wa huwa min babil atful khas alal am. Ini ataf khusus pada ataf yang umum. Ma'tuf alaihnya am. Ma'tufnya khas. Ini saya ngomong gini kalau antum belum belajar bahasa Arab, puyeng nih. Makanya belajar akidah itu, ya bahkan ilmu bahasa Arab itu masuk ke semua, ke tajwid, ke Quran, akidah. Ini Jibril sama malaikat menjadi pada orang kafir, ya? Iya. Ya. Allahu musta'an. Ini ya, alhamdulillah yang hadir sini belajar ya. Kok enggak belajar? Ah, merinding-merinding. Merinding itu apa lagi ini atop-atop khos. Simpelnya gini, jaa Zaidun wa Amrun. Zaid datang dan Amr. Kan ada huruf waw, wawnya itu ya. Wa Amrun. Jaa Zaidun wa Amrun. Nah, si Amr namanya ma'tuf. Si Zaid namanya ma'tuf alaih. Istilahnya di Indonesia kan, enggak tahu siapa istilahnya di Indonesia kan itu apa. Itu jadi istilah nahwu ya. Atop sendiri kalau di Indonesia itu siapa sih huruf yang menjadi apa? Penghubung ya. Penghubung, dan ya, penghubung. Jadi jaa Zaidun wa Amrun. Amr penghubung, Zaid yang dihubungkan. Gitu ya. Maksa apa? Ya pokoknya gitulah. Belajar bahasa Arab makanya ya biar kenal nahwu ya. Karena banyak istilah nahwu yang ribet kalau diterjemahin. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, contoh gini nih, contoh. Ya. Ini misalkan Pak Abdul Majid bagian dari suyuh para masyih. Masyih di sini kan maknanya bisa banyak. Bisa orang-orang yang berilmu walaupun masih muda, bisa juga aki-aki. Kalau di kitab Jarwa Ta'dil juga ada tuh para kritikus hadis ketika menjarah rawi disebutkan juga huwa syekhun. Disebut juga dengan syekh. Maka antum kalau dipanggil syekh jangan senang dulu ya. Bisa jadi dia lagi menjarah antum. Antum doif. Ini juga dikutip oleh Asyuti di Tadribur Rawi ya. Ah, itu di antara lafaz-lafaz jarah adalah syekh. Lafaz syekh. Itu hati-hati antum kalau dipanggil syekh. Ini jarah apa tadil nih gitu. Allah musta'an. Nah, contohnya. Ya. Ja'a syuyukhul istiqomati. Ini. Telah datang para masyih istiqomah. Kan masyih istiqomah Pak Ahmad, Pak Sarduki, Pak Abdul Majid. Siapa lagi yang ngaki-ngaki? Apa ini? Masuklah 50 tahun ke atas sudah manula. Gitu. Misalkan. Itu berapa Pak? Wah dimudah-mudahin dia. Diskon. Padahal 54 kan. Pak Ismail belum nyampe 50. Wah udah masuk saya. Ja'asyuyukhul istiqomah wa Abdul Majid. Padahal Syekh Abdul Majid masuk ke dalam barisan syuyukh istiqomah. Ini namanya atful khos alal am. Contoh sampelnya gitu. Masih belum paham juga puyang saya lagi jelasin. Jadi untuk semakin menegaskan. Ya. Tapi hakikatnya berbeda. Ya. Emang itu wow memberikan makna mughayyarah, perubahan makna. Tapi perubahan maknanya itu adalah hakikatnya. Hakikatnya, bukan hukumnya. Paham gak sini? Sama ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu kan atful jumlah alal jumlah. Ini atful khos alal am namanya. Bukan berarti beda dong antara iman dan amal. Ini orang murjiah yang memahami kayak begini. Ya, hanya orang murjiah yang memahami seperti ini. Ahlus sunnah wal jamaah enggak memahami adanya mughayyarah perubahan hukum antara iman dan amal, tetap sama. Ya. Bahkan amal bagian dari iman. Bukan di luar iman, bukan syarat kesempurnaan iman. Kalau syarat kesempurnaan iman yang namanya asyartu kharijul masyruut. Ya, yang namanya syarat di luar yang dipersyaratkan. Ya. Ketika lazina ada imam, ya, lembaga fatwa ulama Saudi Arabia mentahdir ya, buku-bukunya Syekh Ali Hasan Al-Halabi menjelaskan seperti ini. Dan Syekh Shalal Fauzan mengulangi berkali-kali. Bid'ahnya pendapat Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang menyatakan rahimahullah bahwasanya amal syarat kesempurnaan iman. Ini pendapat yang bid'ah. Ya, pendapat yang bid'ah. Nah, pendapat lajnah dari masa dan pendapat lajnah pendapat yang hak. Pendapat lajnah pendapat ulama salaf. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya amal bagian dari kesempurnaan iman enggak ada salafnya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik enggak pernah mengatakan itu. Ya, enggak pernah mengatakan itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Lais, Sufyan Ibn Uyainah enggak pernah mengatakan itu. Abu Jarir At-Tabari enggak pernah mengatakan itu. Ya. Apalagi kalau kita balik ke tabi'in. Enggak ada yang mengatakan itu. Ya, enggak ada yang mengatakan itu. Imam Sa'id bin Jubair, enggak ada. Hasan al-Basri, enggak ada berhadap. Fuqaha Sabah Madinah. Dari kalangan tabi'in juga enggak ada yang mengatakan itu. Apalagi kalau kita kembalikan kepada sahabat. Enggak ada yang mengatakan itu. Nah, jadi itu pendapat yang beda. Sama seperti bid'ahnya pendapat kaum murji'atul fuqaha. Nah, itu lebih bid'ah lagi. Ya. Walau ya, murji'atul fuqaha di buku-buku fikih mereka, di buku-buku fikih kaum Hanafi, itu mereka memuat kitab muriddah, pembatal-pembatal keislaman, kemurtadan. Siapa yang melakukan amal ini dan itu kufur. Kufur. Konsekuensinya jelas. Makanya mereka tetap dikategorikan sebagai ahlus sunnah. Ya. Beda dengan pendapat yang mengatakan iman amal syarat kesempurnaan iman. Ada orang yang melakukan perbuatan kufur, nyembah nyuruh kidul, enggak kok, enggak kafir. Ini lebih ngeri daripada murjiatul fuqaha. Pendapat seperti ini. Ya. Baik, lanjut lagi. Udah dibaca belum? Udah. Walimada, ini udah dibaca? Udah. Walimada ya'tiful khassa 'alal 'am. Mengapa Allah mengatakan yang khusus yaitu alladzina amanu wa amilus solihati? alal am daripada kalimat yang umum yaitu alladzina amanu. Ma'a dukhulil khas fil am, padahal khas sudah masuk kepada yang am. Ya, kan amal sudah masuk kepada bagian iman. Ngapain lagi disebutin? Mungkin itu pertanyaan kita yang awal. Ya, labuda ayakuna sama faedatun. Mesti ada faedah. Ya, sama kayak tadi saya sebutkan, ja'a syuyukhul istiqomati wa Abdul Majid. Wa syekhu Abdul Majid. Padahal syekh Abdul Majid bagian dari syuyukhul istiqomah. Ngapain disebutin? Mesti ada faedah. Wa hiya at-tanbihu ala annahu fi hukmi. Ya, mislul awwali. Yaitu tanbih. Nih, peringatan bahwasanya atful khos, kalau contohin ja'a syuyukhul istiqomah wa syekhu Abdul Majid, ini berarti atful khos syekh Abdul Majid itu masuk ke dalam hukum yang pertama. Jibril masuk kepada malaikat. Ya, jadi enggak ada alibi orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Oh, kita beriman kok pada malaikat." Tapi kalian enggak beriman pada Jibril. Berarti kalian mengingkari apa namanya? Seluruh malaikat. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari Nabi Nuh aja kan? Ternyata Allah katakan apa? Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalina. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari seluruh para rasul. Memangnya seluruh para rasul datang? 313 rasul datang kepada kaumnya Nabi Nuh. Lah, cuma Nabi Nuh sendiri. Mengingkari satu rasul sama dengan mengingkari semuanya. Nah itu. Baik, mana lagi tadi? Walihada qala, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini makanya usul salasa ini saya apa? Syarah usul salasa seperti ini berat ya. Makanya kalau antum nanti mau murojaah, mau ada orang yang mau baca, antum jangan baca yang ini. Bacanya apa? Syarah Syekh bin Baz. Ya. Syarah siapa lagi? Syekh Fauzan. Jangan yang ini berat. Ntar atful am atul khos. Pak Ahmad bacain ke Pak Imam. Pak Imam bingung. Saya juga bingung. Jelasnya. Nah, ini berat ya syarah ususan. Kenapa kita pilih ini? Ya kita kan udah kemarin ngatam syarah al-arba'i, apa namanya? Al-Qaidul Arba, Syekh Shalih Al-Syekh juga sebelumnya Nawakidul Islam, Syekh Shalih Fauzan, Kasbul Syubhat, Syekh Shalih Fauzan, dulu pernah juga Aqidah Wasithiyah Syekh Khalil Harras sampai selesai, Masail Jahiliyah di sini juga sampai selesai. Apalagi kita pernah selesai kitab kitab tauhid. Risalah apa namanya? Ubudiyah. Ya. Itu tadburiyah bukan risalahnya, talkhisnya. Jadi ada bekal lah sedikit. Masa iya enggak paham juga? Ya, udah tamat buku ini, buku itu, masih puyeng juga. Nah, ini adalah. Nah, makanya kita beranikan membacakan buku ini. Ya, karena memang berat gitu. Berat buku ini. Syarah salah satu usul Shalih Al-Syekh. Mana lagi tadi? Oleh karena itu Allah berfirman di ayat ini ilal ladzina amanu wa aminus solihat. Ya. Sesungguhnya kecuali orang beriman dan beramal soleh. Agar dipahami. Bahwasanya orang yang beramal soleh itulah orang-orang yang beriman. Begitu. Ya. Itu maksudnya, faedahnya. Kayak tadi disebutkan. Ja'a syuyukhul istiqomah wa syekhu Abdul Majid. Agar dipahami syekh Abdul Majid bagian dari syuyukhul istiqomah. Nah, mana lagi tadi? Wasyihu dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fahima dzalik, memahami hal ini. Faqal yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Beliau mengatakan wajib bagi kita mempelajari empat hal. Pada qaral ilma tsumma al-amala. Beliau menyebutkan ilmu kemudian amal. Li'annahu qala Allah berfirman wa minus shalihat. Dan orang-orang yang beramal saleh. Falamma atafal khasu 'alal 'ami dala 'ala syarafihi wal ihtimami bihi. Maka tatkala Allah mengatafkan yang khusus yaitu amilus shalihat daripada yang umum yaitu alladzina amanu dala 'ala syarafihi, maka ini menunjukkan akan kemuliaannya wal ihtimami bihi, agar kita menjadi perhatian terhadap ayat ini. Wa 'ala mazidi makanatihi, dan semakin bertambah kedudukannya. Tsumma li'annahu fil hukmil aw mislal awwali. Bertambah kedudukan beramal soleh itu. Ya, kemudian fungsinya lagi apa? Agar semakin menunjukkan. Maksudnya dia seperti hukum yang pertama. Maka amal soleh seperti hukum yang pertama. Masya Allah sudah 2 jam lebih ya, hampir 2,5 jam. Cukup dulu kali ya. Ah, cenat-cenat ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.